Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, keluargaku yang berada di Auckland dan sekitarnya, juga pemirsa akhir TV di mana pun Anda berada, yang teman-teman sekalian, alhamdulillah kami ingin sampaikan barangkali salam dari pemirsa kita yang dalam beberapa hari kebelakang itu tidak kurang dari 50 ribu bergabung dengan kegiatan kita sejak kami berada di sini. Ada sekitaran 100 ribu, 150 ribu. Dan alhamdulillah itu dari berbagai belahan dunia. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Swiss, dari Europe, dari Eropa, dari Asia dan sebagainya. Dan kita insya Allah hari ini pun akan bersama teman-teman kita, baik yang hadir di ruangan ini ataupun juga yang memantau kita bersama ikut ta'lim ini, kita akan belajar satu hal yang sangat penting, pesan Allah Subhanahu wa taala sebagai misi kehidupan kita di muka bumi ini. Baik, saya agak sedikit cepat untuk fokus pada apa yang akan kita bahas. Kita punya tema siang ini, cara cerdas investasi akhirat. Kita harus punya pertanyaan dulu, kenapa mesti investasi akhirat? Orang kan sekarang kejar investasi dunia kan? Saya investasi tempat ini dengan, misalnya mohon maaf, bangun rumah, bangun toko, bangun ruko, macam-macam. So, kenapa sekarang kita mesti bikin judul investasi akhirat? Saat orang tergerak membuat investasi untuk dunianya, ada segelintir kelompok orang di satu negara tertentu, dan bukan bagian dari negara itu, dia ingin mencoba mengajak untuk menawarkan cara lain dalam investasi. Apa pentingnya ini? Ini coba kita turunkan dulu, kita kenali dulu sebetulnya siapa kita, kita berada di mana, apa tugas kita, dan apa yang harus kita lakukan dengan segala misi yang kita bawa itu. Itu dulu yang coba kita turunkan secara teoritisnya. Kita lihat keterangan Al-Qur'annya, seperti apa Allah menyampaikan, karena Allah yang lebih tahu tentang kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu misi kita, maka kita mesti bertanya kepada Allah, apa yang mesti kita siapkan, kita bawa dalam menjalani kehidupan ini. Sepakat sendiri? Baik. Saya coba turunkan dulu beberapa keterangan dalam Al-Quran yang nanti kita coba secara singkat bisa sama-sama diskusikan. Pertama, dan ini sangat kita yakin, dan hanya ada dalam Al-Quran, Anda tidak akan temukan di beberapa keterangan buku-buku atau kitab lain. Satu, Allah sampaikan bahwa saat Allah menciptakan manusia, Surah ke-15, ayat ke-28, kursi paling kanan sebelah bawah, di musab standar, Allah sampaikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu bashar. Allah sampaikan saat saya firmankan kata Allah, hey Rabbu Muhammad firmankan pada malaikat dan jin, saya akan ciptakan makhluk baru. Namanya bashar. Ya, manusia. Manusia disebut dengan 5 kata umumnya di Quran. Ada bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran bentuk tunggalnya. Ada ins selalu disandingkan dengan jin, disebutkan 18 kali di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins. Yes. Ada juga insan, disebutkan 67 kali di Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ada nas, disebutkan 241 kali di Quran. Qul a'udzu birabbin. Nah, ada bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya bani Adam, khudzu zinatakum. Yes. Perhatikan kalimat ini yang paling indah. Setelah Allah menyampaikan pada malaikat, jadi malaikat, jin, ini informasi untuk kita. Ya. Insya Allah sekarang masih gaib ya. Nanti satu saat kita akan lihat ya, malaikat dalam wujud yang sesungguhnya ya, seperti apa. Jadi ada malaikat sudah diciptakan, jin sudah diciptakan sebelum manusia. Quran Surah ke-15 ayat 27 ya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan sebelum manusia. Di saat Allah ciptakan manusia, sudah ada malaikat, sudah ada jin. Apa kaitan dengan tema kita? Ini poin penting. Allah tidak mungkin menciptakan apapun untuk, ya, apalagi manusia misalnya, kecuali dengan segala penciptaannya Allah menjelaskan fungsi dan manfaatnya serta tujuannya. Jadi tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak ada fungsi, tidak mustahil. Karena itu ketika Allah menciptakan manusia, Allah jelaskan fungsi kehidupannya, misi hidupnya, dan apa tujuan penciptaannya. Poin ini yang akan mengantarkan pada pembahasan kita insya Allah. Baik, jelas? Belum saya terangkan ya. Nanti kalau saya terangkan baru jadi jelas ya. Pas. Fungsi apa saja? Satu, kita agak cepat. Quran, surah kedua, Al-Baqarah, ayat 30. Posisi paling kiri sebelah atas. Dua, saya kasih jarak. Quran, surah 51, ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas. Ini fungsi kita saat mulai diciptakan oleh Allah dan saat diturunkan ke bumi. Dari mulai manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Oke, baik. Kita tanya dulu sebentar. Manusia pertama tadi siapa namanya? Oh, saya tidak sebutkan namanya. Karena Quran tidak pernah menyebutkan namanya saat mulai diciptakan. Oh, jangan ngarang ya. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu, cukup katakan. Alhamdulillah. Baik. Saya belum ciptakan, saya belum sebutkan ada. Ya. Baik. Jadi siapa namanya? Masya Allah. Tidak ada makhluk oleh Allah diciptakan dengan Allahu a'lam namanya. Allah yang maha tahu, kita tanyakan kepada Allah. Oke, kita tanyakan kepada Allah. Siapa nama manusia ini? Yang disebut dengan bashar ini. Spesifiknya siapa namanya? Maka saat Allah mulai memperkenalkan fungsinya, misi, tujuan menciptakan makhluk bernama bashar atau manusia ini, maka diperkenalkanlah kemudian pada para malaikat, pada jin untuk mengenalkan fungsinya. Barulah disebutkan namanya. Quran surah kedua ayat 30. Lihat kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Disebutkan dulu fungsinya. Saya akan jadikan. Ingat, ada khaliqun, ada ja'ilun, itu beda. Dan pernah kita terangkan kemarin. Saat Allah mulai menciptakan disebut khaliqun, membuat dari tidak ada jadi ada tanpa bahan. Makanya Allah kita sebut sang khaliq karena bisa menciptakan tanpa bahan. Bedanya dengan kita, kita ingin buat sesuatu mesti ada bahannya. Saya ingin bikin papan tulis, tidak bisa tiba-tiba ada misalnya. Simsalabim ada gitu kan? Mustahil. Anda butuh bahan dulu, ada murnya, ada refleksnya, ada macam-macamnya. Allah tidak. Nah, setelah kemudian diciptakan, Allah jelaskan apa fungsinya. Ketika menjelaskan fungsinya, dirubah kalimatnya dari khalik jadi ja'il. Ja'il. Saya penting terangkan ini karena Anda saat baca nanti Al-Hijr 28 dengan Al-Baqarah 30, di awal kalimatnya ada kemiripan. Di sini wa idh qala rabbuka lil malaikah, di sini wa idh qala rabbuka lil malaikah. Perbedaannya di sini khaliqun, di sini ja'ilun. Di sini fase penciptaan, di sini fase pengenalan tentang tujuan kehidupan. Paham? Baik. Perhatikan. Ketika Allah perkenalkan pada para malaikat, saya akan jadikan, saya akan terangkan tujuan penciptaan ini, fungsi kehidupannya, makhluk baru bernama manusia ini, pertama fil ardi khalifah. Dia akan jadi khalifah di muka bumi. Dan disebut langsung namanya di ayat 31-nya. Adam. Namanya Adam. Di ayat 31-nya. Khalifah di bumi. Pas fokus ya. Saya garis bawahi kalimat ini. Allah ciptakan Adam di mana? Di langit. Tapi tujuan hidupnya di mana? Di bumi. Ya, pelan-pelan. Allah ciptakan Adam di langit. Tapi diterangkan tujuan hidupnya akan mengalami kehidupan di bumi. Ini poinnya. Fungsinya apa? Khalifah ini bagian pertama. Satu, saya checklist dulu. Di pertama, ketika Adam diciptakan oleh Allah, tujuan kehidupannya, pertama, Adam ditunjuk sebagai khalifah, misi yang tidak bisa diemban oleh malaikat, misi yang tidak pula diemban, tidak pula bisa diemban oleh jin, tapi dia harus diserahkan pada makhluk baru yang diberi nama Adam, misinya disebut dengan khalifah. Paham dulu sampai sini? Baik, saya pelan-pelan ya. Ini satu, saya checklist dulu. Oke. Dua. Quran surah 51 ayat 56. Nanti kita terangkan apa itu khalifah dan apa yang kedua. Selain Allah sampaikan fungsi manusia ini melalui manusia pertama Adam yang akan diturunkan ke bumi, tugasnya menjadi khalifah. Yang kedua kata Allah, dia juga nanti punya peran, punya tujuan, punya kegiatan dan fungsi sebagai hamba untuk beribadah. Lihat kalimatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan khalifah hanya untuk manusia. Tapi ketika menunjuk fungsi yang kedua, setara di sini antara jin dengan manusia. Biarkan jin dengan alamnya, sekarang kita masuk ke alam manusia saja. Kata Allah, saya tidak ciptakan manusia kecuali semua aktivitasnya yang ia lakukan di bumi, di antara fungsinya adalah untuk ia jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bernama manusia nanti, ketika dia berada di bumi tidak bisa menjadi khalifah, artinya dia sedang keluar dari fitrah kemanusiaannya. Seperti halnya ada manusia di bumi tapi dia tidak mau ibadah, dia pun sedang keluar dari fitrah kemanusiaannya. Paham di sini? Nah, sekarang mari kita ulas dulu ini pelan-pelan. Kemudian kita kaitkan dengan topik yang kita bangun sekarang. Lalu di akhir kita evaluasi. Apakah fungsi hidup kita sudah sesuai dengan dua tujuan ini? Dan kemudian kita lihat berapa lagi waktu yang kita punya sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah 1 minggu lagi? Apakah 1 tahun lagi? Ataukah 10 tahun lagi? Barangkali Allah hidupkan kita sampai hari ini karena saudara-saudara kita yang sudah menghadap kepada Allah dan memaksimalkan fungsi ini. Dan di antara sekian muslim yang ada di Auckland cuma Anda yang diundang. Dan Anda yang datang. Silakan perhatikan. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan Anda ada di sini, mustahil Anda bisa ke sini. Mustahil. Silakan. Baca dengan bening kawan, teman-teman. Ada banyak muslim di sini. Disampaikan informasinya dan cuma Anda yang ada di sini. Itu artinya ada kebaikan yang Allah inginkan lewat Anda dan belum tentu dimiliki yang lainnya. Kalau Allah sudah tempatkan Anda di sini, datang ke sini, ustaznya hadir di sini, live juga, makanannya ada, dengan semua itu belum menyentuh Anda untuk berubah, Anda butuh apa lagi? Sekarang kita mulai bahasannya dan kita kemudian detailkan uraian-uraian yang kita maksudkan. 1. Secara cepat, khalifah. Apa artinya khalifah? Cepat saja kalau tidak tahu katakan. Oh, masya Allah, Allah ma'alat. Luar biasa hari ini sama kayak kemarin. Baik, khalifah. Lihat sini. Bismillah. Khalifah. Oke, cepat saja. Khalifah itu dalam bahasa Arab bisa diartikan pengganti. Bisa diartikan pemimpin atau inisiator. Bisa diartikan yang membawa manfaat. Bisa diartikan juga yang menghadirkan kesuksesan, sukses. Ya, di antara turunan maknanya. Kenapa manusia disebut khalifah? Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk menggantikan fungsi jin dan malaikat yang tidak bisa mengemban misi ini ketika ditugaskan di bumi. Jadi mustahil malaikat turun ke bumi untuk membawa misi ini. Jin tidak bisa mengembannya. Karena itu disebut makhluk ini dengan khalifah. Karena dia menggantikan fungsi malaikat dan jin untuk membawa misi saat ke dunia. Paham? Kenapa dia disebut dengan khalifah? Karena dia akan jadi inisiator. Pemimpin pertama yang punya tugas di bumi untuk membawa tugas-tugas sebagai berikut. Dia diciptakan untuk membawa manfaat di muka bumi. Ini mohon izin ya, mohon izin. Ketika Allah ciptakan manusia, pertama namanya siapa? Adam. Jangan katakan Allah alam, kan sudah saya tuliskan. Ya. Adam. Oke. Secara singkat, saya percepat. Adam kemudian tidak tinggal di akhirat karena misinya di bumi. Maka Allah perintahkan beliau untuk turun ke bumi. Quran Surah kedua ayat 38. Kursi paling kanan sebelah atas. Qulna ihbitu minha jami'an. Adam dan istrimu, ayo semua turun ke bumi. Turun. Fokus. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turun ke bumi, jalani misi baru sebagai khalifah. Nanti saya beri petunjuk bagaimana menjalankannya. Disebut dengan hudan petunjuknya. Kalau kamu ikuti petunjuk ini, maka saya jamin kata Allah, perhatikan ini yang paling indah. Kalau Anda ikuti petunjuk saya ini, saya jamin hidup Anda akan tenang. Akan tenang. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak gelisah. Gelisah itu lawannya tenang. Wa lahum yahzanun, tidak sedih. Sedih lawannya tenang. Masya Allah. Di saat Allah turunkan Adam ke bumi, kemudian berkeluarga dan lahir keturunan, kita diturunkan ke bumi ini bukan hidup untuk gelisah, tapi untuk tenang. Bukan untuk sedih, tapi untuk senang. Jadi kalau ada anak keturunan Adam, hidupnya kemudian selalu gelisah, selalu sedih, tidak pernah bahagia, maaf, maaf. Yang salah bukan Allah, yang salah kita yang tidak baca petunjuk ini. Ini kita simpan dulu sebentar, kita kembalikan ke sini. Lihat sini. Ketika Adam diturunkan ke bumi, kemudian mulai berketurunan, keturunan manusia. Keturunannya disebut dengan Bani Adam. Saya ulang. Bani Adam. Saya coba sistematiskan dulu sebentar. Fokus. Adam turun ke bumi dengan istrinya. Mulai berketurunan. Quran surah keempat ayat pertama. Keturunannya disebut dengan Bani Adam. Anak cucunya Adam. Bani itu keturunan sampai akhirnya. Terus sampai dengan kiamat. Di setiap ada manusia, manusia, manusia. Pasti kalau diteliti ujungnya akan kembali ke Adam. Kita keturunan Adam bukan? Baik, berarti kita termasuk kepada Bani Adam. Kenapa saya tanyakan ini? Kalau kita mengaku bahwa kita keturunan Adam, termasuk Bani Adam, berarti kita pun berlaku bagi kita fungsi pencipta kita di sini. Kecuali kalau ada di sini bukan keturunan Adam, maka mohon maaf, fungsi ini tidak akan berlaku bagi diri. Jadi kalau setelah materi ini disampaikan, Anda misalnya, ah ini mah gak berlaku bagi saya, berarti Anda bukan keturunan Adam. Paham ya? Baik, yuk kita lihat. Di semua, dari Adam sampai ke kita, ya seluruhnya keturunan disebut dengan Bani Adam. Satu, lihat sini, fokus. Adam dan seluruh keturunannya sampai dengan kiamat punya misi pertama khalifah. Saat turun ke bumi, Allah minta dia menjadi khalifah untuk membawa segala hal yang bermanfaat. Dimohon maaf teman-teman sekalian, saat kita diciptakan oleh Allah, diminta jadi khalifah, ditugaskan jadi khalifah, pertama kata Allah, makhluk ini punya perbedaan dengan makhluk yang lainnya, semua yang dia lakukan akan membawa kemanfaatan dimanapun dia berada. Saya ambil contoh sebentar. Mulai dari dirinya dulu, fisiknya. Quran surah ke-17 ayat 70, posisi paling kanan di pertengahan. Saya ambil contoh apa bedanya kita dengan makhluk lainnya. Ini makhluk bernama manusia. Tugas khalifah mesti membawa manfaat. Dari mulai fisiknya saja, ujung kepala sampai ujung kaki, tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, kecuali semua fungsinya membawa manfaat. Saya ambil contoh, saya tanyakan kemarin ya, dari mulai awal datang. Kita punya mata misalnya. Kita punya mata. Masih ingat apa fungsinya mata? Melihat, Masya Allah ya. Melihat, baik. Kambing juga melihat ya. Kemudian elang juga melihat. Dan mata elang lebih tajam penglihatannya dibandingkan dengan kita. Tapi persoalannya, mohon maaf, elang tidak dihisab, kambing tidak dihisab, kita dihisab. Ketika kita dihisab, Allah katakan Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Lihat kalimatnya. Katakan pada pria-pria yang beriman, manusia, mata Anda beda di yaghuddu min absarihim, hanya boleh lihat sangat baik saja. Karena manusia ini makhluk yang disebut dengan khalifah, sifatnya bermanfaat, maka matanya pun beda dengan mata yang lainnya. Lihat, dia hanya boleh lihat yang bermanfaat saja. Yang tidak baik, tidak boleh lihat. Ghadul basar itu palingkan. Saat sesuatu tidak baik, menurut Allah, Anda palingkan. Bahkan kata Quran cepat sifatnya. Quran surah ketiga ayat 133. Anda lihat keluar ke sini, lihat aurat saya terbuka, yang tidak boleh Anda lihat, Anda palingkan. Bahkan di situ ada kalimat istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Bergegas sambil diisi dengan istighfar. Dan cara itu cepat, teman-teman. Jadi enggak pakai mikir. Begitu Anda lihat handphone, terbuka sesuatu yang enggak boleh dilihat, Anda tutup dan paling dan astagfirullah. Salah, astagfirullah. Dibuka terus Anda lihat, astagfirullah. Astagfirullah. Ayat itu bukan dalam poin yang diinginkan. Jadi ini poin pertama. Silakan cek ya. Lisan juga begitu. Lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyakut. Karena makhluk ini makhluk mulia, sifatnya mulia, maka lisan kita enggak boleh bicara kecuali yang mulia. Kalau enggak bisa diam. Maka itu dilarang kita untuk bercela, dilarang untuk berselisih, dilarang untuk gibah, dilarang untuk gosip. Okay. Telinga kita dilarang untuk mendengar yang buruk. Sampai ke ujung kaki, tangan kita dilarang untuk mencuri. Wailul mutaffifin, celaka bagi para pencuri yang curang. Kaki kita kalau mau jalan beda dengan jalannya kambing. Baik, dengan jalannya kuda beda. Lihat kalimatnya, sekarang surah ke-25, ayat 63. Ma'ibadur rahmanir ladhina yamsuna alal ardi hauna. Hamba Allah itu yang bernama manusia. Kalau jalan itu tawadhu. Tidak sombong. Tidak angkuh. Quran surah 31 ayat 18. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wala tamshikil ardi maraha. Kalau jalan jangan sombong. Jangan angkuh. Jangan merasa paling hebat. Ini manusia. Ini mohon maaf. Kalau ada seseorang sekarang mengatakan dirinya manusia. anak keturunan Adam, tapi melakukan perbuatan yang tercela yang tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaannya, sungguh dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jadikan dia mulia, kenapa dia merendahkan dirinya? Quran surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Kami sudah muliakan anak cucu Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami jadikan sebagian mereka punya aktivitas di daratan. Ada yang di lautan. Karena orang ini orang mulia, wa razaqnahum minat thayyibat. Rizkinya pun kami siapkan yang baik-baik saja, bukan yang haram. Jadi kalau ada anak cucu Adam, sudah Allah sediakan yang baik, ternyata dia pilih yang haram, saat bersamaan dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah hati-hati, wa faddalnahum 'ala kathirin mimman khalaqna tafsila. Dan kami sudah melebihkan ini dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Jadi kalau ada biasa kita diberikan lisan, tapi Anda gunakan lisan ini untuk mencela, maka satu, Anda sedang merendahkan diri Anda dan menghilangkan kemuliaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, lebih tegas lagi, Anda sedang keluar dari fitrah kemanusiaan Anda. Jelas sih? Nah, maka coba cek teman-teman, jangan-jangan ini umum. Bukan berlaku hanya untuk muslim, tapi untuk manusia. Makanya silakan, walaupun non-muslim, ada saudara kita, kerabat kita, teman kita, tetangga kita di sini, walaupun non-muslim, itu sudah fitrahnya. Silakan cek, ketika dia berdusta, hatinya pasti akan menolak. Jangan katakan ini. Then do it, leave it, tinggalkan. Jangan lakukan. Anda keluar nih ya, saat sepatu Anda dicopot dari masjid, kemudian keluar. Lalu Anda coba iseng, kenakan sepatu orang. Itu pasti hati kecil Anda akan mengatakan, itu bukan punya Anda. Dia akan tolak. Kenapa? Karena dalam fitrah kita, ada ini yang dibawa nilai kemanusiaan. Paham ya? Ini bagian pertama. Dan ini yang terakhir. Khalifah punya misi untuk membawa kesuksesan dalam kehidupan. Di saat Allah ciptakan Anda, saya, kita, dan hidup di bumi ini, Allah tidak pernah inginkan kita hidup dalam keadaan miskin. Tunjukkan pada saya, mana ayat Quran yang mengatakan kita miskin. Kalau Anda bisa buktikan pada saya sekarang, saya hentikan ceramah saya pulang hari ini juga. Tidak ada. Oke, saya tanya pada Anda, pelan-pelan ya. Saya boleh hapus dulu ini? Pak ya. Saya jangan khawatir ya, saya datang sendiri, Masya Allah, serangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri. Antum tenang aja. Baik. Tenang Pak Presiden. Bismillah. Oke teman-teman. Apa lawannya hidup? Mati. Apa lawannya tertawa? Nangis. Apa lawannya kaya? Miskin. Masya Allah. Luar biasa antum. Hebat lah. Jangan katakan Allahu a'lam. Yuk kita cek Quran surah 53 di An-Najm itu. Dari mulai ayat 43, 44, 48. Masya Allah. Wallazi amata wa ahya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Antum benar di sini. Wallazi adhaka wa abka. Dialah Allah yang menciptakan orang bisa tertawa, orang bisa menangis. Antum benar di sini. Tapi pada yang ketiga, huwallazi aghna wa aqna. Dialah Allah yang menciptakan bagi seorang hamba aghna bisa kaya, wa aqna dan cukup. Enggak ada miskin. Anda keliru di sini. Jadi Allah tak ciptakan kita, Allah enggak pengin kadanya. Yang membuat seseorang miskin itu karena dia terus mengikuti hawa nafsunya. Ini kurang, ini kurang, ini kurang. Jadi seorang makan dirinya kurang. Padahal yang di tabungan masih cukup banyak. Yang di dapur masih cukup banyak. Karena terus merasa kurang, maka dia merasa miskin dalam hidupnya. Kalaupun dalam miskin, Allah pengen dia miskin. Makanya dikeluarkan syariat zakat. Zakat, Quran surah 9 ayat 6. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Allah keluarkan syariat zakat untuk mengeluarkan manusia dari kemiskinan ini. Bukan untuk urusi suami. Keliru, ya. Karena mesti dia lihat apa potensi dia. Bantu dia lewat zakat itu. Kembangkan supaya dia bisa tetap. Besok dia berzakat. Dengan zakat masih kurang, Allah keluarkan dari infak. Quran surah kedua ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin. Kalau Anda ingin infak, qulil walidain, untuk orang tua. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatim, untuk orang yatim. Wal masakin, untuk orang miskin. Masih kurang dari infak, sedekah. Supaya keluar dari kemiskinan. Anda diberikan zakat miskin juga. Dikasih infak miskin juga. Kasih sedekah masih miskin juga. Anda pasti diberi apa lagi supaya keluar dari kemiskinan? Jadi saat Allah ciptakan kita, Allah inginkan silakan Anda berkreasi siapapun di muka bumi. Silakan lakukan apapun. Berdasar kecenderungan kita, bakat kita. Ya tidak dilarang Anda. Kalau ingin jadi pengacara, silakan. Ingin jadi pengusaha, silakan. Jadi diplomat, silakan. Tapi Allah inginkan apapun yang Anda jalani, raih kesuksesan itu. Yang penting dalam hal mencapai ini, Anda mesti jadi orang bermanfaat. Ini pertama. Sebagai seorang manusia. Ini misi pertama. Ya Allah enggak senang. Orang kaya tapi enggak ada manfaatnya. Pengusaha hebat tapi enggak ada manfaatnya. Masya Allah, mohon maaf. Diplomat hebat tapi enggak ada manfaatnya. Pemimpin hebat tapi enggak ada manfaatnya. Ya. Dan sudah banyak contoh dalam Al-Quran. Orang-orang merasa dirinya hebat tapi tenggelam dalam keburukannya karena sifat yang sudah baik dalam hidupnya. Lihat sendiri. Sekarang tolong evaluasi dulu dari kita sampai hari ini sejauh mana melakukan fungsi khalifah tentang misi kemanusiaan kita. Jangan-jangan mohon maaf teorinya cuma ada di kita tapi orang lain praktekkan. Silakan cek. Silakan cek. Berapa kali lisan kita berbuat salah hari ini saja. Jangan-jangan pikiran kita pun sudah salah hari ini. Itu Ustaz kenapa begitu pecinya ya? Iya ya, kayaknya kacamatanya miring dikit. Masya Allah. Baru lihat gitu kan? Coba cek dari hari ini aja. Lisan kita, tangan kita, kaki kita, tulisan kita. Jangan-jangan dibandingkan dengan membawa manfaat, Anda lebih senang berselisih. Lebih senang ada yang bersalah. Lebih senang saling bully dan apa manfaatnya? Cukuplah menjadi manusia untuk menjadikan diri kita memberikan manfaat pada orang lain. Itu poin pertama. Tapi kalau cuma yang ini saja, maka ini baru setengah manusia. Ini misi yang pertama. Jadi tolong teman-teman, koreksi dulu diri kita masing-masing. Tolong jangan tunjuk orang lain ya. Ketika Anda tunjuk satu orang begini, maka tiga kembali kepada kita. Ya. Anda tunjuk satu orang begini, tiga kembali kepada kita. Ya. Saya Ustaz, insya Allah tidak seperti itu. Alhamdulillah. Ya Ustaz, saya juga tidak seperti ibu yang itu tuh. Masya Allah. Ada aja ya. Dah Ustaz. Saya hapus dulu ya. Baik. Pak, belum ketemu ini ya. Nanti sebentar ya. Masya Allah. Silakan Pak, dilanjut. Baik, baik insya Allah. Teman-teman, satu fungsi sebagai khalifah. Fokus di mana fungsi ini tadi disebutkan oleh Quran? Masih ingat? Orang yang belajar itu kata para ulama terbagi pada empat bagian, empat golongan. Satu ada orang yang cepat ingat, lambat. Oke, yang kedua ada yang cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga dia lambat ingat, lambat lupa. Dan ada yang keempat agak repot nih. Lambat ingat, cepat lupa. Kita terangkan paham insya Allah, sudah 2 jam tepat. Belum Ustaz, Masya Allah. Wajahnya tolong jelaskan lagi, tolong jelaskan lagi. Kita jelaskan setengah jam berikutnya. Sekarang sudah mengerti? Belum, Masya Allah. Pas baru pulang, mau pulang baru ingat, keluar pintu lupa lagi. Oke, fungsi khalifah ini di bumi. Dalilnya Quran surah kedua ayat ke-30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan fil akhirah, bukan fil sirat. Oke, lihat sini. Ini ardun. Lihat, fokus, lihat. Ada dua nama bagi tempat yang kita pijak ini. Pertama ardun, kedua dunia. Dunia, pernah dengar kata dunia? Ya, Masya Allah, mamat sedunia, dudung sedunia, ya kan? Ada kalimat dunia, dunia itu dari bahasa Arab. Dunia. Fokus. Kalau disebutkan ardun, itu tempatnya. Segala tempat yang dipijak. Ini ardun. Anda keluar, ardun. Anda ke Indonesia, ardun. Segala tempat yang dipijak disebut dengan ardun. Sifat aktivitas kita dalam menjalani fungsi khalifah di ardun ini, sifatnya disebut dengan dunia. Ini sifat. Dari kata dana. Dana yadnu. Dana'an dunia'an. Sikap dari sini. Sesuatu yang sangat dekat. Sangat dekat. Orang ini disebut dengan dani. Perempuannya dani'ah. Misal, niya, dani'ati. Nah, itu dari kata dana. Misal saja, kenapa Anda tersenyum ya? Kalau perempuan, ujungnya tambah ah aja di ujungnya. Ah. Muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Ujungnya pakai ah aja. So'in, ah ketemu kan? Okay. Ini dana, dani, dunia. Kenapa sifat aktivitas di ardun disebut dengan dunia? Ingin memberikan kesan bahwa, mohon maaf, Pertama, kehidupan kita yang kita jalani di sini itu sifatnya terasa cepat. Coba cek, kayaknya baru kemarin kita ketemu ya, sekarang ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin udah menikah, sekarang anak udah besar begini. Kayaknya baru kemarin kita jumpa, sekarang ketemu lagi di tempat yang berbeda, sifatnya cepat. Nah, lebih dari itu, Allah ingin memberikan pesan kepada kita, mohon maaf sebesarnya, sekali lagi, kehidupan kita itu tidak akan lama di dunia. Masanya singkat dan dekat. Jadi ketika disebutkan dunia dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis, ingin menunjukkan pesan bahwa kehidupan di bumi itu bukan abadi. Satu saat pasti akan selesai. Dan itu begitu cepat. Begitu cepat. Ini sifatnya sementara. Ya. Fokus. Kalau sifatnya sementara, selesai misinya, berarti selesai hidupnya kayak. Baik, kalau selesai di bumi ini, pindah kemana? Halo? Baik, selesai di bumi ini, hidupnya selesai, misinya selesai, kalau selesai kan sudah. Habis, kan? Habis misi hidupnya, habis waktunya, tapi persoalannya, kemana kemudian kehidupan berpindah setelah ini? Maka Quran menerangkan, setelah ini selesai, akan pindah kepada bagian yang kedua. Sebut dengan akhirat. Fokus, fokus. Sekarang persoalannya, Anda hidup di bumi, supaya tadi hidup tenang, nyaman, sukses, kan? Bisa melakukan aktivitas, bisa bangun macam-macam. Apakah ketika Anda ingin mewujudkan itu tiba-tiba bisa dapat? Saya ingin bangun gedung. Apakah ketika Anda katakan saya ingin bangun gedung langsung jadi gedung? Saya ingin punya rumah. Apakah saat Anda katakan saya ingin punya rumah langsung ada rumah? Tidak kan ya? Maka Anda mesti kerja dulu. Mesti usaha dulu. Ada yang berangkat pagi, berangkat subuh, berangkat gelap, pulang sore, macam-macam. Perhatikan sini. Untuk mendapatkan kenyamanan hidup di sini, maka Anda melakukan aktivitas, Anda berinvestasi. Dengan tenaga Anda. Dengan waktu Anda. Dengan ide. Bahkan dengan kapital yang dipunya, modal, uang, materi. Untuk mewujudkan kenyamanan hidup di bumi ini dan membawa bekal dan melaksanakan bekal sebagai seorang khalifah. Sekarang persoalannya, mohon maaf, kalau untuk yang sementara saja, Anda butuh bekal, kemudian Anda menginvestasikan banyak hal di sini, hidup Anda hanya sementara. Jadi kalau Anda meninggal dunia, yang sementara ini sifatnya nggak akan dibawa. Saya ambil contoh begini, Anda misalnya, mohon maaf, sudah ekstra kerja keras macam-macamnya dan seterusnya, kemudian Anda hasilkan handphone. Anda bisa beli handphone, handphonenya bagus, ya kan? Kemudian Anda dapatkan, masya Allah. Sekarang tiba waktu Anda selesai. Anda harus pindah ke akhirat. Karena ini kelengkapan dunia, ini adalah perangkat bumi, maka karena sifatnya berada di bumi, maka dia pun memiliki unsur sementara yang sama dengan sifatnya. Tidak akan ikut ke akhirat, tinggal di bumi. Anda beli rumah, Anda meninggal, rumah tidak akan ikut ke akhirat. Anda beli mobil, Anda meninggal, mobil tidak akan ikut ke akhirat. Dan demi Allah saya katakan, jangankan sampai ke akhirat, ke alam kubur saja, itu gak akan ikut. Saya pernah temukan, even itu di sini, di open. Dan berjumpa seseorang mengatakan, Ustaz, saya kemarin bilang sama istri saya, Ma, ini uang pertama papa dapat handphone. Handphone terbaik. Kalau nanti papa meninggal, tolong sertakan handphone dengan papa, ikut dikuburkan. Kalau kangen di sekolah aja, misalnya gak ada. Ini ke alam kubur aja gak ikut, Ma. Mobil tidak. Rumah tidak. Nah, jadi sedangkan Anda luar biasa berinvestasi untuk mendapatkan ini semua. Bahkan sampai ke Auckland, ada yang sampai ke Wellington, ada yang sampai ke Europe, ada yang sampai ke Amerika. Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bahkan sifatnya kata Quran cuma sementara, meninggal dan dibawa. Pertanyaannya, ketika Anda pindah ke tempat ini, yang sementara saja mesti ada bekal, maka bagaimana dengan yang bersifat akhirat? Akhirat itu artinya sampai berakhir, abadi. Gak akan selesai. Abadi sifatnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat sifatnya lebih abadi dibandingkan dengan dunia. Jadi kalau Anda mencari yang dunia saja sifatnya sementara, investasinya banyak, bahkan Anda meninggal tidak dibawa, maka bagaimana dengan persiapan bekal yang kedua ini? Saat Anda akan pindah ke tempat ini, sifatnya abadi, tidak akan pernah berubah lagi. Dimohon izin ya, kalau Anda kaya di sini, kaya banget ya, super kaya, bukan cuma kaya, kaya banget, Anda kaya di sini. Tapi Anda tidak punya bekal ke sini. Anda fakir di sini, Anda miskin di sini. Maka maaf, Ketika meninggal semua ini habis. Status di alam kubur Anda bahkan didisan tidak akan dituliskan. Patut diketahui didisannya mantan orang paling kaya di muka bumi. Tidak ada. Never, tidak akan pernah dituliskan. Anda masuk ke alam kubur, semua ini hilang. Tapi Anda tidak pernah menyiapkan bekal untuk pulang ke tempat yang abadi. Anda tidak punya bekal, Anda fakir di sini. Mohon maaf, di akhirat tidak ada zakat lagi, tidak ada infak lagi, tidak ada yang bisa nyumbang Anda sedikit pun. Jadi kalau Anda fakir, Anda akan fakir selamanya di sini. Forever, selamanya. Dan tidak akan bisa kembali. Dan tidak sedikit yang meminta kepada Allah diberi kesempatan, walau sekejap untuk balik lagi di sini. Fa'asaddaqa wa'akum minas salim. Ya Allah, Allah berikan kesempatan sekejap saja. Saya ingin gunakan untuk kembali ke sini. Dan tidak ada. Tidak ada kesempatan untuk kembali. Ya. Bahkan terkait dengan ta'lim ini, ini banyak hadis di Al-Bukhari, ada di hadis Muslim, Masya Allah. Banyak pahala-pahala yang didambakan oleh orang bahkan yang sudah wafat. Supaya bisa hadir di majlis ini. Saking banyaknya pahalanya. Saya sendiri contoh begini ya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 273 dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Masya Allah, ini jalannya dia ke sini. Itu dihitung Pak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang kemudian meluangkan waktunya, kemudian menyiapkan dirinya, menempuh jalan untuk belajar sebagian dari agamanya, maka Masya Allah, lihat kalimatnya, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Allah akan balas setiap lelahnya, langkahnya, dengan memudahkan langkah baginya ke surga. Nih. Betapa banyak orang meninggal dunia, ingin kembali dan ingin hadir di majlis ilmu untuk mendapatkan kesempatan itu. Tapi mereka tidak bisa. Dan Anda terpilih di sini. Anda sudah hadir di sini, sudah datang di sini, berada di sini, maka rugi. Kalau dengan semua ini belum bisa menjadikan kita lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang persoalannya, seperti kita serius menyiapkan investasi dunia, ya, awas hati-hati. Jangankan Anda yang sedih, anak aja bisa menangis tuh. Ya. Jadi, mesti serius kita menyikapi ini. Ya. Fokus. Tuh, kan? Lihat sini, lihat. Anda urusan dunia begitu serius. Sifatnya sementara. Bahkan, maaf-maaf, kadang-kadang burung pun, itu senyum sebetulnya melihat aktivitas kita, sebagian manusia. Ya. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Burung cuma berangkat pagi, pulang sore, bertasbih juga, rizkinya cukup untuk satu keluarga. Burung tidak dihisab, berangkat pagi, pulang sore, rizkinya cukup satu keluarga, bertasbih juga. Antum yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, gak sempat sholat sunnah, sholat fardu ketinggalan, dihisab tuh, saking serius untuk yang ini. Sekarang persoalannya, bagaimana kita menyiapkan yang kedua ini? Untuk akhirat. Maka Allah sampaikan, bekal akhirat dengan dunia mesti beda. Maka bekalnya disebut dengan ibadah. Bekalnya disebut dengan ibadah. Maka Allah sampaikan fungsi yang kedua tadi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Pekerjaannya disebut dengan ibadah. Melahirkan amal salih. Riwayatnya, datinya, ransomnya disebut dengan pahala. Ini yang kita bawa menuju Allah Subhanahu Wa Taala untuk bekal ke akhirat. Sekarang saya mau tanya kepada Anda semua. Dari sekian kesibukan Anda menyiapkan dunia, kalau kemudian Allah tetapkan kita pulang hari ini, berapa bekal akhirat kita yang kira-kira bisa kita bawa pulang? Anda bisa prediksi. Oke, sekarang saya kasih permisalan ya. Quran Surah ke-46 ayat 15. Isi paling tinggi seberapa? Quran Surah ke-46 ayat ke-15. Isi paling kiri sebelah atas. Al-Ahqaf. Saya kasih gambaran. Gambaran Al-Quran. Lihat kalimatnya. Maka tatkala salah seorang telah sampai ke usia 40 tahun untuk memudahkan. Ya. Wasaina al-insana biwalidayhi dan seterusnya ayat. Ya. Falamma balagha maka tatkala mencapai usianya 40 sanatan 40 tahun. Lihat sini. Qala, maka dia harus banyak berdoa. Awas, kalau ada seseorang telah usianya telah mencapai ya, bahkan 40 tahun, dia mesti lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha. Amal salih tardha yang diridhai. Fokus ini lihat. Ada orang diberi usia 40 tahun. Kata Allah, ayo bersyukur. Karena tidak sedikit orang yang tidak bisa mencapai usia ini. Ada yang cuma 4 tahun, cuma 5 tahun, cuma 6 tahun, cuma 7 tahun. Anda diberikan 40 tahun, Masya Allah. Berapa sholat yang bisa Anda tunaikan? Berapa bacaan Quran yang bisa Anda lakukan? Berapa sedekah yang Anda bisa kerjakan? Berapa infak yang bisa Anda keluarkan untuk persiapan ini? Orang cuma 4 tahun gak punya kesempatan ini. Anda diberikan 40 tahun. Tapi yang paling menarik, kenapa kalimat ini muncul? Ya Allah, mohon bimbing hamba untuk banyak mengerjakan amal soleh. Kenapa kalimat ini muncul? Kata para ulama, jangan-jangan ini kalimat memberikan isyarat bahwa ada orang diberikan kesempatan memiliki umur 40 tahun bahkan lebih, tapi belum memiliki amal soleh yang cukup untuk pulang. Saya kasih gambaran ini. Saya sering ceritakan ini bahkan kemarin pas khutbah Jumat. Ada orang Mesir, Asyut, namanya Mu'ab. Usianya 4 tahun dulu. 4-5 tahun. Matanya buta, Pak. Ya, gak bisa lihat. Kemudian dia ingin menghafal Quran. Dia minta bapaknya, tolong bimbing dan antarkan saya untuk menghafal Quran. Singkatnya bapaknya mengantarkan jarak 20 km. Ya, sampai kemudian bisa hafal Quran. Anda bisa bayangkan anak 4 tahun, matanya buta, pengen menghafal Quran. Kemudian bapaknya antarkan, itu naik motor, Pak. Motornya motor sederhana lah, cuma dimodifikasi dashboardnya supaya di jalan bisa mengulang hafalan. Jadi ketika anaknya menghafal, bapaknya mengecek sambil lihat ke jalan, lihat-lihat begini. Jadi manfaat semua perjalanannya. Yang paling menarik, ketika berhasil menghafal Quran, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, sifat hurufnya bagus, tiba-tiba kisahnya viral di media sosial. Datanglah reporter televisi dari Kuwait mewawancara Musa. Dan bertanya, ya Syekh Musa, menyebut Syekh untuk penghormatan kepadanya. Jika Anda diperkenankan berdoa kepada Allah saat ini, maka Anda, apa yang akan Anda mohonkan kepada Allah? Jika itu dikabulkan. Sekarang perhatikan. Kata Musa, kata Mu'ab, satu. Wallahi, saya akan mohon kepada Allah. Jika ini dikabulkan, pertama, saya akan minta supaya Allah tetap membutakan mata saya. Sampai dengan kiamat, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut ketika mata saya melihat kembali, mata saya melihat maksiat dan menghilangkan Quran yang telah saya hafalkan. Anda bisa bayangkan, anak kecil, usia 4 tahun, matanya buta, mau menghafal Quran. Dan hafal Quran dan takut melihat maksiat. Anda diberikan 40 tahun. Tuh. Masya Allah, 40 tahun, waktu yang cukup banyak. Mata Anda bisa melihat baik, fisik Anda baik. Jangankan untuk menghafal Al-Quran, barangkali untuk baca Quran. Karena Anda masih belum sempat. Anda butuh berapa tahun lagi? Dan uniknya anak ini sulit tidak mau melihat karena takut berbuat maksiat. Anda diberikan penglihatan malah sibuk digunakan pada yang tidak bermanfaat. Anda butuh berapa tahun lagi? Ini perbandingan yang sangat menarik. Jangan-jangan ini syarat dari Tuhan. Ada orang diberikan 10 tahun bahkan lebih tapi belum cukup amal soleh untuk kembali. Dua, kata Musa, lihat ini yang paling menarik. Wallahi, laqad hasitu Qur'an. Saya berusaha menghafal Al-Quran sampai saya hafalkan. Lihat kalimatnya. Sebagai bekal yang akan saya bawa pulang menghadap Allah di hari kiamat. Saat saya sendirian. Tidak ditemani ayah lagi. Tidak ada ibu lagi. Tidak ada saudara saya. Lalu saya akan berhadap dengan Allah dengan tangan gemetar. Dengan kaki gemetar. Lalu saya katakan lihat kalimatnya. Ya Rab. Ya Rab. Kalau sampai hari ini. Bekal saya masih kurang untuk menghadapmu. Saya telah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta. Kalau sampai saat ini bekal saya masih kurang untuk menghadapmu dan masih layak untuk dihukum, tolong kurangi siksaan saya dengan Quran yang telah saya bawakan ini. Kalau bekal saya belum cukup dan masih layak untuk dihukum, tolong kurangi siksaan saya dengan Quran yang telah saya bawa ini. Anda bisa kebayang gak? Ada anak usia 4 tahun, matanya buta, fisiknya terbatas, menghafal Quran dengan cita-cita pulang menghadap Allah dan mengatakan kepada Allah, ya kalau bekal saya masih kurang, tolong kurangi hukumannya. Karena Quran yang telah saya hafalkan. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sibuk dalam urusan dunia. Sementara yang lainnya belum memiliki kesempatan seperti Anda. Ini poinnya. Dan celakanya ini yang paling menarik nih. Awas hati-hati. Celakanya, orang beramal soleh pun belum tentu lulus. Belum tentu lulus. Karena kalimat Qur'annya, tarbahu, amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama tafsir, kenapa ada kalimat diridhoi? Karena tidak sedikit ada orang beramal soleh tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh tadi, Ustaz Zubair bacakan Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 261 sampai 265. Isi paling kiri sebelah atas sampai bawah dan buka halaman kanannya sebelah atas. Perhatikan ya. Infak. Bagian dari amal soleh. Infak. Tapi tidak sedikit kata Quran, orang infak yang maaf, celaka dengan infaknya. Tidak bernilai. Lihat kalimatnya, lihat ayat 264-nya. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang merasa telah beriman kepada Allah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan anda gugurkan amal salehmu, maaf, dengan melakukan perbuatan yang merusak. Seperti kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak, tapi ria. Infak amal saleh, tapi tidak diridai oleh Allah karena ada ria di dalamnya. Ria itu pamer, ingin diketahui oleh orang lain. Masya Allah, mau sertifikat nih, 1 meternya insya Allah 500 US. Masya Allah, bapak ibu sekalian, nih, saya beri contoh ya pada bapak ibu sekalian supaya ini cepat selesai persoalan ini. Saya ambil pak 100 meter. Masa berapa pulangnya? 5 miliar. Ah, dari saya aja 4 miliar. Yang lain 1 miliar ya. Tapi tolong Pak, nama saya disebutkan di situ sebagai laporan. Kemudian gelarnya jangan lupa. Hajinya Pak itu 30 juta loh berangkatnya saya. Plus lagi. Masya Allah, minta diumumkan. Habis. Mau sholat, amal soleh. Sholat. Apakah setiap sholat yang Anda kerjakan diterima? Belum tentu. Karena ada orang yang celaka dengan sholat. Fawailu lil musallin. Celaka orang sholat. Siapa yang celaka ini? Alladzina hum an salatihim sa'un alladzina hum yura'un riyadan salatih. Masyaallah. Kan sudah berangkat ke masjid. Dia masih pakai mobil kan? Baru dibeli, Pak. Masyaallah Lamborghini. Lewat. Cuma buat ke masjid aja dekat sebenarnya. Putar dulu. Masyaallah. Hei, Pak, akhi, ayo naik nih. Masim pim pim. Ayo ke masjid dong. Masa enggak ke masjid aja. Eh, udah Lamborghini itu masih Lamborghini itu. Masyaallah. Ayo masuk. Misalnya. Tapi padahal tujuannya cuma pengen ngasih tahu nih mobil saya nih. Gak ada nilainya. Gak ada nilainya. So, sekarang lihat. Ya, lihat sini. Dalam penelitian yang singkat. Maaf saya ke belakang ini masih. Ya, silakan Bang, lanjut. Ya, kalau mau agak di depan, pegang penghapus tapi. Lihat sini. Fokus, teman-teman. Menurut penelitian sederhana, kami sudah cek beberapa tahun yang lalu. Itu manusia itu. Secara umum, walau tidak semuanya, ternyata setengah dari hidupnya itu dipakai tidur. Jadi kalau tadi usia 40 tahun, kalau setengahnya dipakai tidur, berapa tahun? 20 tahun. Pada umumnya, walau tidak semuanya. Dari mulai dia terlahir, tidurnya, tidur siangnya, malamnya, aktivitasnya. Random diacak begini, keluar angka ini, kurang lebih. Walau tidak semuanya. Berarti sisanya, berapa? 20 tahun sisanya, ini yang digunakan beraktivitas, bukan amal soleh. Aktivitas. Maaf, jadi tidurnya di sini, kan? Mohon maaf, belajarnya di sini, kerjanya di sini, sholatnya di sini, sholat, baca Al-Quran, termasuk maksiatnya juga di sini. Pertanyaan saya, dari 20 tahun, berapa sudah jadi amal soleh? Oh, jangan cukup sih, jawabannya, gak usah pakai otomana, bisa. Ambil setengahnya, 10 tahun. Amal solehnya 10 tahun. Masya Allah. Orang usia 40 tahun punya potensi 10 tahun amal soleh untuk dibawa pulang kepada Allah Subhanahu. Pertanyaannya, apakah yang 10 tahun ini sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu? Apakah amal diterima? Ikhlas. Quran surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din. Ikhlas. Dari 10 tahun beramal ini berapa tahun yang ikhlas? Ambil setengahnya 5 tahun. Jadi orang yang hidup diberikan 40 tahun, kembali kepada Allah, potensi amal yang dibawa yang aman 5 tahun. Dosanya berapa? Rianya, dustanya, berselisihnya macam-macam berapa tahun? Kalau seimbang 5 tahun juga, maka belum bisa ke surga, tidak juga ke neraka. Dia akan tinggal di satu tempat antara surga dengan neraka, namanya A'raf. Makanya ada surah Al-A'raf. Anda baca dari ayat 45 sampai ayat 50. Tapi keamalan Anda misalnya, mohon maaf, yang ini lebih banyak daripada yang ini. Asalnya 5 tahun lebih 1 menit. Lebih daripada ini. Maka pernah tempat Anda di neraka dulu. Bekas. Kalau yang ini 4 tahun misalnya. Ya, lebih 11 bulan, 59 hari, 59 menit, 59 detik. Maka ini masih unggul. Tempat Anda di surga. Sekarang saya mau tanya saya kepada Anda semua. Siapa yang sudah bisa mendapatkan jaminan surga di akhirat? Boleh angkat tangan? Siapa yang enggak punya dosa hari ini? Siapa boleh angkat tangan? Yang sedikit? Yang banyak? Oh, saking banyaknya kan tidak bisa mengatakan. Kalau sudah pada banyak kesalahannya yang bisa menutup investasi peluang kebaikannya, kenapa kita tidak memilih cara tepat untuk bisa menggantinya? Kita hapuskan ini. Kita cari pahala yang banyak yang bisa mengganti kekurangan ini. Karena Nabi mengajarkan pada kita dua konsep. Satu konsep kebaikan yang pahalanya dicukupkan disebut dengan shadaqah tsabitah. Kedua konsep kebaikan yang pahalanya terus mengalir sekalipun kita meninggal disebut dengan shadaqah jariyah. Lihat-lihat. Anda punya uang 50 ribu. Anda berikan orang makanan. Dia makan makanan itu, dia punya tenaga, dia gunakan untuk sholat. Maka sholat yang dia kerjakan, Anda dapat bagian dari pahalanya. Tapi kalau tenaganya habis, selesai. Dengan uang yang sama, Anda belikan mushaf, Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran. Anda simpan di Masjid Uthman. Orang baca. Wallahi demi Allah saya katakan, lihat beda pahalanya. Ini diberikan minimal 700. Tapi Quran, setiap hurufnya punya pahala beda. Berapa pahalanya setiap huruf Al-Quran? 10. Tahu dari mana? Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asru hasanat. Siapa yang baca satu huruf saja dari kitabullah, maka pahalanya setara dengan 10 kebaikan. Satu huruf. Bukan satu ayat, satu huruf 10. Kata Nabi, walam aqul alif lamim harfun. Saya enggak katakan alif lamim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau Anda baca alif lamim saja, dapat apa? 30, Masya Allah. Sekarang berapa huruf dalam Al-Quran? Anda tinggal masih teman. Anda meninggal, tapi masih ada. Demi Allah, saya katakan. Setiap ada yang membacakan, pahalanya mengalir untuk Anda. Tanpa dikurangi sedikit. Hadis Muslim, hadis 1833. Man daraka 'ala khairin falahu ajruhu fi tajib ba'ilihi min ghairi an yankusa min ajli syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan dikerjakan oleh orang lain, dia dapat pahala yang sama dengan yang membacakan, yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Dan sampai hari ini belum pernah saya temukan orang baca Quran cuma satu huruf. Belum pernah. Pak, saya mau baca Quran dulu ya, silakan. Nun. Sudah dulu ah. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bila huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Banyak huruf. Berapa yang dihasilkan? Mana yang terpasti cerdas kita untuk akhirat? Dan yang lebih hebat lagi, jika dia bisa memfasilitasi tempatnya. Di antara tawarannya kata Quran, Quran surah 9 ayat ke-18. Masjid. Masya Allah. Maka ayat ini tidak berlaku untuk Anda. Saya ulang, kalau Anda tidak yakin dengan pahalanya, tidak yakin dengan pemberian Allah, di akhirat tidak yakin akan kembali, maka ayat ini tidak berlaku untuk Anda. Ayat ini hanya berbicara bagi orang yang yakin. Orang yang punya keyakinan bahwa dia akan dibalas. Kata Allah, wa aqamash shalah, akan ada orang salat. Mengeluarkan segalanya, fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dan tidak sedikit orang-orang dapat hidayah dari sini. Yang masuk Islam, apalagi kalau ada orang masuk Islam. Masuk Islam, maka semua pahala yang telah dikerjakan oleh dia selama hidupnya, Anda dapat pahala. punya kedudukan. Kita nantikan nih Pak Dubesnya, karena belum datang gitu kan. Coba bikin, dengan kedudukan Anda bikin surat aja, surat edarkan. Ayo masyarakat Indonesia yang ada di Jerman, kita bangun masjid pertama yang dibangun oleh orang Indonesia. Ada yang tulis suratnya, masya Allah, dapat pahalanya dari setiap orang yang impak. Apalagi kalau ikutan impak, ya. Akan tahu ini kalau melihat saya ini. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, ya, ini luar biasa. Saya ajak teman-teman dengan skup yang lebih kecil di Indonesia. Ya, kami juga bersahabat ya dengan beberapa duta dan beberapa yang lainnya, kita ajak untuk sama-sama berinvestasi akhirat dalam kebaikan dengan segala kedudukannya. Saya sudah sampaikan pada teman-teman yang punya kedudukan dari mulai RT, RW yang di komplek itu. Anda mumpung dititipkan oleh Allah. Kalau sudah diambil, Anda tidak punya lagi posisi. Surah ketiga, ayat 26. Posisi paling kanan, di pertengahan. Tahumma malikan mulki cil mulkana asyawatan ju'al mulkan imma. Mumpung masih ada, kalau sudah diambil, ini tidak akan bisa digunakan. Maka saya ajak teman-teman yang RT, ya di komplek Anda, bikin surat. Ajakan sholat berjamaah ke masjid. Tugas Anda, bikin surat aja. Siapa yang ke masjid, terserah Allah. Allah yang menyentuhnya. Setiap dikirimkan surat, ada yang ke masjid, dia dapat pahalanya. Bahkan kami pernah inisiasi di satu tempat. Saya bilang, teman-teman, ini tuh komplek Pak Bu. Masjidnya bagus, muslimnya 95%. Yang ke masjidnya cuma satu stop, itu pun gak penuh. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ya. Apa yang terjadi? Saya bilang, kita mesti lihat ini dengan persepsi berbeda. Ya. Ayo kita rubah cara berpikirnya. Maka kita kompak, minimal ajak dulu Sabtu sampai Ahad. Sabtu dan Ahad. Anda menyebutnya Minggu. Maka hari Sabtu, 5 ini ke masjid, sebelumnya beli buah, Pak. Sukantong buah. Begitu selesai dari masjid, kita tengok tetangga kita. Datang ke situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah. Gitu kan. Sehat Bapak, sehat alhamdulillah. Dari mana? Dari masjid, tapi gak lihat Bapak. Kami kira sakit, ini ada buah. Masya Allah, kasih buah. Ngobrol di situ. Besoknya hari Ahad ke masjid. Ke masjid. Kita sudah punya buah yang lainnya. Tengok yang lainnya lagi, masya Allah. Sekarang full. Full teman-teman. Dan ketika itu terjadi, yang paling untung itu, yang dia inisiator bangun masjidnya, yang punya idenya, arsiteknya, yang dia merasa gak ada titipan uang, dia bawa tenaganya, bawa batunya, pasang ini itu, masya Allah. Ya, semuanya ada. Coba pandai-pandai lihat titipan. Titipan apa yang Allah titipkan kepada kita? Ya, kalau jadi orang kaya, misalnya dengan harta bendanya, maka sebetulnya surga Anda ada di situ. Kalau punya kedudukan, surga Anda di situ. Kalau punya ilmu, surga Anda di situ. Maka lihat di mana peluang kita dan bagaimana kita bisa maksimalkan. Tadi tawaran Pak Andri spesifik kepada materi gitu kan. Saya kira ini akan mudah ini. Gak susah nih kan ini. Coba kalkulasi. Saya dapat info. Di Auckland saja. Sekarang ada kisaran 60 ribu ya. Pak Andri ya. 2013 itu 46 ribu. Sekarang 60 ribu. Umat Islam Indonesia ada di Auckland saja. Itu ada 2 ribu. 1.500 sampai 2 ribu. Kalau jumlah keseluruhannya dibagi kakak misalnya. Satu keluarga 4 orang. Bagi 4 jadi ketemu 500 kakak misalnya. Ini kita butuh 500 ribu. Oke. Okay. 500 ribu berapa kemampuan dalam setiap kakak. Oke. Okay. Kita sebetulnya butuh dari sini 1.000 saja kan. Setiap satu $1,000 New Zealand. Oh gak punya kemampuan sampai segini kita ambil yang 500 tadi. 500 ya. Kalau 1.000 dapat segini kalau 500. Ini 500 berarti 5 miliar. Kalau diambil setengahnya berarti 2,5 M. Anda bisa dapatkan dari Anda tadi 2,5 M. Dari mana 2,5 M? Teman-teman di rumah saya ajak Anda. Pemirsa akhir TV saya ajak Anda. Kita punya 100 ribu orang. Berapa investasinya? 25 ribu. Jika pemirsa sekarang, Anda keluarkan cuma 25 ribu rupiah saja, maka Anda sudah mendapatkan investasi di Auckland, di New Zealand yang Anda tidak berada di sini. Tapi di akhirat mereka akan bersuara kepada kita semua. Saya pernah digunakan investasi Allah. Saya pernah digunakan investasi Allah. Cuma 25 ribu, Anda bayangkan. Kalau orang pun nggak mau investasi, saya akan aja perang luar. Demi Allah, sebelum saya kesini, kita sudah sampaikan, tolong buka rekening khusus. Kami ingin karena teman-teman kami banyak yang terlibat. Dan sebelum acara ini dimulai, sudah ada yang investasi dengan membuka rekening. Sudah masuk ke sana semua. Saya akan katakan, kalau tidak ada satupun yang sekarang sertifikat terjual, saya akan bawa semuanya ke Indonesia. Saya akan sampaikan pada teman-teman di sana. Ya, dan biarkan nanti kita akan lihat siapa di akhirat, siapa yang tersenyum, siapa yang sedih. Teman-teman, kita gabung. Kita bersinergi, jangan oleh sendirian. Kita bersaudara jadi ya. Kita bersaudara. Ayo coba kita ingin kumpulkan ada teman-teman yang lainnya. Dari Amerika, kemarin dari Singapura juga ada yang masuk. Saya katakan, Ustaz, saya titip di sini. Saya pengen impak juga, masya Allah. Kalau kita ada 100 ribu orang, mungkin gak berat, Pak Andri. Sertifikat tadi. cukup 50 ribu rupiah. Rupiah bahkan. Yang Anda bahkan keluarkan dengan begitu ringannya. Dan jadi itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada tawaran terbuka. Saya bukan berceramah supaya Anda misalnya kesini orangnya tidak. Tapi saya berpikir lebih jauh bahwa kita akan pulang suatu saat. Apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya 50 ribu gak bisa kita keluarkan. Sementara 500 ribu begitu ringan kita keluarkan. 5 juta mudah begitu kita sampaikan. Handphonenya bagus, mobilnya ganti tiap waktu dan sebagainya. Untuk akhirat Anda yang abadi, Anda tidak punya modal sedikit pun. Maka ada yang salah dalam kehidupan kita. Maka saya ajak, sudah selesai. Sinergilah Anda semua yang ada di Auckland, di New Zealand pada umumnya. Sudah selesai, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Sekarang bangun kebaikan, karena kita umat dakwah. Sebetulnya saya ada perasaan. Kalau di hadis itu ghibtah namanya. Cemburu pada kebaikan. Bukan itu, cemburu pada kebaikan. Yang dipilih oleh Allah berada di sini itu Anda. Yang banyak non-muslimnya. Muslim cuma 1,5% di sini. Tapi Anda punya peluang berdakwah. Kalau kita semua bersikap baik, tutur kita baik, akhlak kita baik, kita suka beri orang lain dan sebagainya. Masya Allah, tidak sedikit orang-orang kita akan tertarik masuk Islam. Anda punya pahala lagi. Kalau kita fasilitasi masjidnya, kemudian orang masuk Islam, Masya Allah. Kita berharap negeri ini pun bisa hadir oleh Islam dengan baik di sini. Dan Anda ini sebagainya, agen perubahan. Ayo. Ya, itu selesai. Yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Apa faedahnya? Tidak ada manfaatnya. Saling celah tidak ada manfaat. Ribut tidak ada manfaatnya. Ya, berselisih tidak ada manfaatnya. Korupsi tidak ada manfaatnya. Merampok tidak ada manfaatnya. Apa yang Anda dapatkan dari itu semua? Tidak ada. Saatnya kita semua bersinergi, hidup dengan baik, karena kita akan meninggal, teman-teman. Suatu saat akan pulang. Siapa di antara kita yang tidak mau meninggal? Yang tidak akan pernah meninggal, tolong angkat tangan. Yakin akan meninggal? Kapan? Mungkin hari. Kalau tahu kapan meninggal, kenapa kita masih bermain-main? Ini poinnya. Dan kita gak bisa pilih ya. Anda duluan, saya belakangan bisa. Bisa ditukar, saya belakangan, Anda duluan bisa. Bisa terjadi. Tepang aja tidak juga panglima. Boleh. Ya, saya duluan setelah Anda, boleh. Tidak ada masalah. Nah, ini teman-teman sekalian, itulah gambaran secara sikap. Ya, tentang hal yang kita jelaskan. Ini baru spesifik, kita belum tahu. Barangkali Ustaz, saya ngeluarkannya apa nih? Apakah infak? Apakah sedekah? Apakah dari zakat boleh atau enggak? Gitu kan? Ya, dan yang penting, saya ingin, tolong ya, Anda jangan sholat sendirian. Kami pun ingin bersama dengan Anda. Saya nanti ingin lihat kalau sertifikat ini, ada yang tersisa, saya akan bawa ke Indonesia. Saya akan bawa ke Indonesia, bahkan akhir akan ikut sama-sama berkontribusi. Karena kami tidak ingin masjid itu dibangun hanya oleh teman-teman saja. Kita semuanya, kita hadirkan, kita bersinergi. Demi Allah saya katakan, apa yang bisa saya berikan, saya sampaikan. Saya bawa buku hari ini, kemarin saya buku. Ketika teman-teman umumkan, ini infak, saya gak mau infak. Saya pengen semuanya untuk masjid. Kita kesini buat bangun masjid. Kami diminta, Ustaz Andi, ada keluarga mau ikut gak? Saya sampaikan pada istri saya. Bunda mau ikut, Masya Allah, kapan bu ya? Gini-gini. Tapi kita pengen bangun masjid. Saya bilang, kita gak usah ikut. Bawa aja kru, siarkan ke dunia. Kita pengen bangun masjid dan itu yang lebih penting dibandingkan kita liburan ke sana. Kita bukan mau liburan. Kita kesini datang untuk berdakwah, menyapa antum semua, jadi bagian dari keluarga. Dan kita sampaikan pada dunia bahwa kita punya proyek besar untuk akhirat. Yang dengan itu kita menginisiasi mereka semua. Kalau saya sudah datang ke sini dengan teman-teman kami, live juga, sampaikan pada dunia, belum menyentuh hati Anda, tolong sampaikan pada kami dengan cara apa lagi kami berbuat. Barangkali itu yang saya sampaikan untuk sementara. Silahkan kita coba buka ruang untuk diskusi. Kalau ada yang bisa kami bantu untuk menjawab, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di sana. Demikian untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Adi. Masya Allah. Ceramahnya insyaallah mengunggah begitu banyak orang yang hadir di sini. Begitu banyak catatan yang saya berikan catatan kecil ini selama Ustaz Adi memberikan penjelasan kepada kita. Salah satunya adalah yang paling mendasar adalah kedatangan kita ke sini itu adalah suatu patungnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak sembarang orang diberikan waktu dan kesempatan seperti ini. Kita tidak datang kembali mendengarkan itu adalah suatu takdirnya. Itu banyak catatan-catatan yang diberikan di sini mengenai pahala dan segalanya. Wah, dengan keberadaan kita di sini, dengan kita tentunya kita akan bisa memberikan harapan untuk cita-cita kita bersama. Bukan kita tidak ada di dunia. Sekali lagi, bukan dunia yang kita dapatkan, insya Allah ini akan kita dapatkan di waktu penghitungan. Boleh saya kasih sedikit ya, saya ingin ingatkan untuk menambahkan sedikit saja. Ini sangat indah kalimatnya, bukan dunia tapi akhirat. Tapi teman-teman, ini hukum yang sangat indah. Kalau Anda mengejar akhirat, hukum Qurannya dunia pasti akan ikut. Ketiga, akan diberikan juga. Anda ambil dunia, akhirat gak akan ikut. Tapi Anda ambil akhirat, dunia akan ikut. Silakan, kita kesini kan untuk akhirat, kan? Untuk ta'lim. Tapi perhatikan, makanannya ikut, minumannya ikut, ini juga ikut, snacknya ikut. Bukan itu dunia. Jadi ketika Anda mengejar kepada akhirat, dunia akan diberikan. Dan demi Allah, ini share sedikit ya. Kami di Masjid Al-Ihsan PTNPJS itu, di Bekasi, ya kita berusaha berkumpul, semua kalangan profesional. Ada arsitek, ada dosen, dan macam-macam. Kita bergerak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin bangun masjid. Gak ada tuh ya, yang kita pegang dari uang. Bismillah, jadi. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika jadi masjidnya, arsiteknya semakin lebih hebat lagi. Rezekinya mengalir dengan mudah. Yang di perusahaan, tiba-tiba dipanggil perusahaan yang lebih besar lagi. Semuanya begitu, sampai hari ini. Tidak ada yang hidup dalam keadaan merana. Ya, jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit, bukan mengorek, tapi menambahkan. Kalau mengorek itu salah namanya. Ya. Saya ingin menambahkan sedikit, tidak hanya akhirat, tapi dunia pun akan diraih insya Allah. Baik ya, masya Allah. Antum mau sholat gak mungkin pakai pakaian dia, gak pakai sarung, tukang sarung dapat. Antum pakai peci, tukang peci dapat, kan? Tinggal masya Allah begitu masjidnya jadi, siapa yang bikin sarungnya? Masya Allah, siapa yang bikin pecinya? Martabaknya sudah ada, gitu kan? Yang lainnya sudah ada, dan sebagainya silakan. Siapa yang mau itu dan sebagainya. Barakallahu fiik. Sudah dilengkapi oleh Mas Adi Hidayat, insyaAllah lebih memantapkan hati kita semua. Karena alhamdulillah dan semua teman ini tidak ada lagi dari kulit dan kelahan belakang pembacaan Jawa Rukun. Alhamdulillah dari Allah ada satu kesalahan besar $1,000 yang akan dibayarkan 500 pada saat sekarang insyaAllah dan sekalian di bulan puasa. Mungkin niatnya adalah mendapatkan berkah yang berlebihan di bulan puasa. Jadi tolong dicatat panitia dan hamba Allah yang menyumbang per hari ini $1,000 dan mungkin $1,000 mungkin akan dia berkat juga tadi akan dari Ustaz Hidayat bahwa pertama itu lalu disebutkan namanya yang akan dihidangkan. Jadi alhamdulillah. Jadi tolong dicatat bagian apa pendapat juga untuk teman-teman di sini yang ingin melakukan apa memberi wakaf sertifikat wakaf di telepon yang bisa mungkin malu seratus dua ratus tapi akan menggunakan di waktu bulan puasa karena akhirnya pada saat ini insya Allah kami dari panitia ini membawa sumber sertifikat wakaf yang tentunya sudah diterangkan oleh Pak Haji sebagai presiden dan Islam Center. Pertengahan kita adalah $500 yudhiyu. Target kami sekali lagi targetnya adalah untuk 100 lembar wakaf ini sampai ke Ramadan. Jadi insya Allah kita nilai $500 itu kalau kita sampai waktu Ramadan insya Allah kita terlalu besar. Mungkin kalau kita bisa disampaikan berapa? Gimana? Oh, nyumbang apa? Saya bukan kasih kata-kata. Langsung saya nyumbang apa? Iya, karena sebagai pengurus saya ini butuh juga. Butuh gue yang beri contoh kepada. Assalamualaikum. Ini biji emang paling piawai kalau nyorong-nyorong. Tapi insya Allah bukan untuk ria seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Adi Hidayat. Memang tantangannya cukup besar. Kita sebagai khalifah di atas bumi ini tantangannya banyak, tapi jadi kita jadikan apa opportunity ya tantangannya. Jadi challenge dan itu opportunity untuk beramal soleh. Ya insya Allah boleh nama saya dicatatkan dari panitia Indra Rahman insya Allah. Terima kasih. Tunai boleh nggak? Tunai. Boleh insya Allah. Saya kasih dalilnya. Ya. Iya. Iya. Bagaimana? Ya, yang paling menarik ini saya mau berikan dalil dulu kan. Sudah santum yang berikan, saya berikan dalil kan. Jadi ada riya, ada namanya berlomba dalam kebaikan. Disebut dengan ya, fastabiqul khairat. Quran surah kedua ayat 48, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, lihat kalimatnya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Walikulli wijhatin huwa muwalliha. Setiap orang itu punya orientasi berbeda-beda. Dan pekerjaan juga harus sama. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi diplomat, macam-macam, kan? Dan orientasi bisa macam-macam, bisa dengan tenaga, bisa dengan macam-macam. Tapi poinnya dari setiap titipan dan orientasi berbeda-beda itu, fastabiqul khairat, silakan berlomba dalam kebaikan. Di antara ini berlombanya boleh saling memotivasi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampaikan supaya buat motivasi orang itu mau melakukan kebaikan. Asal jangan begini aja di hatinya, misalnya saya sekian, kata ya, saya sekian. Oke, okay, kami akhir pengen ikutan. Ayah juga pengen ikutan. 10 kali lipat yang pertama. Kita $10,000. Ya, $10,000 di sana. Kita dari akhir insya Allah. Dan kita akan transferkan insya Allah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ibunya di Jakarta banyak sama beliau akan mengunjungi juga satu sertifikat wakaf. Tolong dicatat. Mas Rio, silakan dicatat. Oh, udah dicatat. Mau diangkat mau sertifikat atau mau nyata? Nyata. Terima kasih. Dekat-dekat ada teman-teman yang ada di sana. Masya Allah. Tolong dicatat dulu satu-satu. Iya. Ini masih dalam sesi ya. Siapa yang bagian mencatat? Ada satu lagi yang bisa saya cari. Alhamdulillah, Ustaz $1,000. Ustaz cari $1,000. Ini yang tadi kita panggil. Oke, sambil proses registrasi wakaf, jika ada yang berminat, insya Allah bisa texting ke nomor tersebut. Dan selanjutnya, sambil berjalan, kita ada sesi tanya jawab. Silakan bagi ada yang masih ragu-ragu atau masih ada yang kurang informasi atau ingin tambah informasi, silakan diberikan skor ya pertanyaannya. Alhamdulillah, masya Allah, sebesar 6 sertifikat berarti 3000 rupiah. Udah kangen kayaknya. Kangen. Dari satu lagi ada satu ibu satu. Dari Ibu Ria Well satu, mohon dicatat Ibu Ria. Terima kasih. Insyaallah barokah. Dan kami ingin menyapa pemirsa FTV dimanapun Anda berada. Kita sudah membuat landing page di sini. Anda bisa nanti bisa salurkan ke sini seperti kemarin kami sampaikan. Jadi jika Anda juga yang berminat ingin senilai sedikit tertentu, Anda bisa sampaikan dan Anda bisa kirimkan ke nomor rekening yang sudah ada di landing page berikut ini. Ya. Mungkin Mas Indra kalau berkenan, ini barangkali juga minatnya cukup banyak tapi bisa dalam sesi yang berbeda. Saya ini adalah terakhir saya di Auckland. Besok kami akan ke Wellington dan saya lihat kemarin ada diskusi-diskusi yang mungkin juga ingin Bapak Ibu tanyakan. Mumpung masih ada waktu karena kita waktunya terbatas, jika ada beberapa yang ingin disampaikan atau pertanyaan di luar juga topik, boleh kita kemudian bisa bahas. Kami perkenankan. Silakan Pak Arif mau bertanya. DJ. Pak dibantu mic-nya Pak. DJ. Mic apa Pak Arif? Thank you. Ya silakan Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup membuka pembahasan yang sama kami. Ada tidak ya? Mungkin jadi yang saya untuk menjaga pertanyaan. Tiga menit tempat ini untuk menyampaikan laporan-laporan pertanyaan saya untuk supaya bisa menjelaskan pertanyaan. Boleh saya potong sebentar, Tarif? Mohon maaf, karena rundown acara kita yang begitu tajam, waktu kita hanya sampai jam 4, insya Allah pertanyaan itu bisa disampaikan tertulis atau langsung ke Ustaz tadi. Karena acara kita sangat mepet, ini saja sudah sekitar 5 orang yang memberikan wakaf, insya Allah. Mohon maaf sebelumnya, karena ketepatan waktu. Kita pula heran. Insya Allah tulisannya bisa diberikan kepada Pak Ustaz Adi Hidayat untuk lebih mempercepat. Terima kasih. Ada lagi sumbangan dari hamba Allah. Mas, saya kira ini cukup baik apa? Dia sudah berdiri disampaikan sambil ini berjalan. Ya, oke. Okay. Tidak akan disampaikan. Jadi mari kita silakan. Yang saya ingin tanyakan adalah kegiatan surat atau barang dari 7 sampai 5 10. Ya. bahwa dalam kasir itu kasir sebutkan bahwa masjid Kuba itu termasuk kasir-kasir satu. Sementara masjid Jerman itu dibangun untuk memecah belah umat Islam. Kemudian lanjutkan dengan cara sembilan dengan cara sepuluh. Ini adalah bahwa sebentar saya di 1910 Allah berfirman sila yang menyebabkan ini, maka apakah orang yang menjadikan masjidnya dalam tetap kepada Allah dan terima itu yang baik, ataukah orang yang menjadikan kebangunan di curah yang menutup lalu kebangunan yang dijatuh teman-teman yang ada dalam kebangunan dan Allah akan memberikan menuju kepada orang-orang yang baik bangunan itu bangunan-bangunan yang mereka jadikan dan dia akan menjadi pangkat orang kebangunan mereka kecuali dengan mereka melakukan dan Allah yang saya tanyakan adalah apakah ayat tersebut dimaksudkan hanya untuk masjid Kuba atau bisa diartikan seperti yang lain? Di situ dalam Allah berfirman, Allah melarang Muhammad untuk sholat di dalam masjid. Apakah itu khusus untuk masjid atau masjid-masjid yang kita tahu bahwa niatnya itu bagaimana atau dan bagaimana. Kemudian ini kembali ke masalah pengalaman saya. Jadi 9 tahun yang lalu atau di tempatnya 12 tahun yang lalu saya berkata saya menurunkan niat saya sesepuh di salah satu kota di Australia apakah karena dengan ayat 1910 ini itu sudah jadi sekarang? Yes. Itu menjadi kemudahan Indonesia juga. Yes. Saya tidak tahu niat itu dulu dimulai sekarang untuk membangun masjid tersebut. Apakah atas dasar apa sudah ini sama dengan mata itu sudah ada? Baik. Sudah ada orang wakaf dan 20 meter persegi dan masyarakat Indonesia sudah menyumbang lebih dari saya kalau baik. Terima kasih. Baik, tadi disebutkan tafsir Ibnu Katsir yang saya punya tafsir Ibnu Katsir terbitan dari Kutub al-Islamiyah katakan tahun 2002 Anda bisa lihat di halaman 498 posisi paling kanan sebelah atas 499 sampai halaman 500. Nanti ini latar belakang terkait dengan orang yang bangun masjid Jirar tadi. Anda bisa lihat juga di tafsirnya Zamakhsyari al-Kasyyaf, bahkan ini orang liberal nih. Disebut liberal, tapi saya mau tunjukkan bagaimana pendapatnya tentang persoalan ini. Beliau punya tafsir dengan Al-Kasyyaf, dan bisa buka jilid yang pertama, halaman 421, posisi paling kiri, di paragraf yang ketiga, pada baris 1 sampai dengan baris 19. Baik, kita lihat nanti. Pertama, teman-teman sekalian, tadi beliau menyebutkan tentang Masjid Jirar sebagai contoh, dan ini sangat bagus untuk kita, untuk memperbaiki niat kita juga. Ya, Masjid Jirar itu terkait erat dengan tokoh sentral, orang bermasalah di masa Nabi yang tinggal di Madinah dan dia punya pengaruh sebelum Nabi datang. Termasuk orang yang punya kedudukan, punya pengaruh. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik ya? Ketika Nabi datang sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, masyarakat lebih menyenangi karena sifatnya yang baik, ramah, macam-macam dan sebagainya. Ini akhlak untuk kita. Di kemanapun Anda datang, tampilkan akhlak-akhlak Nabi sehingga dengan itu mudah diterima dimanapun. Itu poin pertama. Nah kemudian ketika Nabi datang pengaruhnya ini takut kehilangan pengaruh akhirnya dia menyatakan keislamannya masuk Islam tapi cuma di lisannya saja nanti banyak ayat akan menyinggung yang bersangkutan ya, dia mengatakan masuk Islam tapi hatinya masih bermasalah dia menolak Nabi yang seperti ini jika tidak sama antara lisan dengan hatinya maka diistilahkan oleh Quran dengan nama munafik hipokrit kan? Apa diantara yang dilakukan oleh orang ini tokoh ini dan nanti disebut dengan Abul Munafikin, bapak orang munafik di muka bumi. Pertama, dan yang paling ringan, setiap ada aktivitas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini akan terlihat langsung dekat Nabi. Kalau sholat pak, sholat ini misalnya sholat salam di samping imam, itu di belakangnya langsung. Tapi selesai sholat ini bubar, ini keluar sifat munafik. Ini Muhammad cuma cari pengaruh saja, sudah merusak ketenangan kita di sini. Ya, saya pun bisa lebih daripada dia. Akhirnya apa yang dia lakukan ketika Masjid Nabawi semakin besar, semakin penuh maksudnya, semakin banyak jamaahnya, semakin merasa lebih pekat di sini, maksudnya mulai sempit, maka dia datang proposal kepada Nabi dengan lisan yang sangat manis. Dia katakan, ya Rasulullah, masjid semakin sempit, banyak orang ingin ibadah, harusnya kita membuat masjid alternatif. Mohon izin, kami ingin bangun masjid yang lain di lokasi yang baru. Maka Nabi melihat orang yang ingin bangun masjid, Masya Allah, dorong oleh Nabi, silakan. Maka dibangunlah kemudian di lokasi yang tadi Bapak sebutkan. Ya, salah satunya Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid pertama yang dibangun. Hati-hati sebelum Masjid Nabawi, saat Nabi akan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwar. Maka dibangunlah di situ ketika jadi masjidnya, apa yang dikatakan oleh beliau? Inilah markas kita untuk menyayangi markasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad punya home base di sini, kita punya home base di sini. Kita mulai siapkan kekuatan macam kecil kita jatuhkan. Maka ketika niatnya tidak bagus, jadi bangunannya, dan ini bukan masjid. Ingat, ini bukan masjid. Hati-hati, ini bukan masjid. Karena niat ketika membangunnya bukan ingin menjadikan sebagai masjid. Ingin menjadikan sebagai base untuk melakukan tindakan makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihancurkan masjid ini. Ya. Masjidun kusika ala taqwa min awwali yaumin. Sungguh masjid pertama yang dibangun dengan dasar. Nah, ini jawaban yang kedua. Masjid pertama yang dibangun dengan dasar taqwa. Yaitu Masjid Quba. Ini lebih layak Muhammad SAW untuk engkau makmurkan, hidupkan, tunaikan sholat di sini. Dibandingkan dengan tempat yang diaku sebagai masjid tapi digunakan sebagai tempat makam. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini? Juga ayat-ayat terkait dengan sifat Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, terkait bahkan, maaf ya, maaf saya keluarkan sebentar. Kala ini dihancurkan, dia tidak kapok juga. Peristiwanya terjadi setelah Perang Badar. Orang-orang Quraisy menyiapkan pasukan besar. Tadinya 1.000 orang, sekarang 10.000 orang. Dengan kavaleri yang cukup banyak. Dengan perawat sampai 14 orang. Nah, kemudian ketika Nabi pulang ke Madinah setelah Perang Badar, ya tersebar berita bahwa orang-orang yang Mekah ingin jipan, ingin kembali melakukan peperangan. Maka disiapkan oleh Nabi karena singkat ada 1.000 orang. Tadinya 300 orang naik ke 1.000 orang. 1.000 lawan 10.000. 1.000 orang ini, ada orang yang benar-benar ingin berjihad, ada orang yang numpang rame, numpang hore ini, jamaah hore, ingin lihat bagaimana caranya dapat mujizat dan sebagainya. Ya. Di antara mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika berangkat sampai dengan ke Jabal Uhud, dekat-dekat Jabal Uhud, tempat pertempuran, tiba-tiba, mohon maaf, nanti saya kembalikan. Orang ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, mulai memprovokasi pasukan Nabi. Lawan kita 10.000 orang, lebih hebat dibandingkan kita, pasukannya lebih lengkap, bagaimana bisa kita menang? Maaf, kalaupun kalah bukan kita yang sangat bahagia, tapi juga bukan kita yang lebih sengsara, tapi Madinah akan dihancurkan dan porak-poranda. Kita harus keluar dari pasukan ini, disertai, kita harus minta perlindungan pada yang lain. Maka yang lain mulai mengatakan, mohon maaf, kita minta perlindungan pada Nasrani, maksudnya Romawi, yang punya sebagian kekuasaan di situ. Ya, mereka lebih kuat. Yang lain mengatakan, kita angkat Yahudi pemimpin kita. Tidak, jangan jadikan, itu saja teman yang lain. Masya Allah. Dalam bahasa Arab, pemimpin, pelindung, teman setia, itu singkatnya disebut dengan wali. Kalau dijamakkan disebut dengan awliya. Maka muncullah Ubadah bin Al-Khalid mengatakan, Wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah menjadikan mereka awliya. Tidak akan pernah menjadikan mereka awliya. Tidak Nasrani, dan juga Yahudi. Saat keluarlah kalimat itu, turunlah Quran surah Al-Ma'idah ayat 51 itu. Itu 300 orang keluar pada itu. 300 orang. Terjadilah kemudian pertempuran Uhud. Perang Uhud itu. Jadi poinnya kembali ke sini. Ini bukan masjid. Bukan masjid. Jadi kalau ada satu tempat. Hukumnya kata Ibnu Katsir. Hukumnya ketika ini meninggal pun Abdullah bin Ubay bin Salul. Langsung turun ayat untuk melarang menyolatkan. Kata Ibnu Katsir di sini. Hukum ini sekalipun sebabnya khusus turun dalam peristiwa ini. Tapi hukumnya berlaku umum. Bagi setiap tempat yang memang sengaja dipalsukan luarnya seperti masjid, tapi dijadikan sebagai markas untuk melakukan tindakan buruk. Termasuk mohon maaf, bukan hanya menghancurkan orang-orang Islam, termasuk yang dibuat oleh orang Islam, tapi ingin membuat kerusakan di muka bumi. Seolah-olah seperti masjid, padahal isinya misalnya jamaah yang, mohon maaf ya, sangat keras, ada teroris, tembak orang, bunuh orang, itu tanpa kaidah yang benar, itu salah. Itu tidak benar. Yang seperti itu boleh kemudian, karena itu bukan masjid, bukan tempat ibadah. Ya, dalam konteks ini, tapi tetap harus diketahui dengan benar, harus diteliti lagi, harus dilihat lagi apakah itu memang tempat yang sudah dibangun jadi masjid, kemudian dirampas oleh orang dan digunakan sebagai benteng mereka, kalau itu nggak boleh dihancurkan. Tapi kalau orang dari awal niatnya sudah salah, bukan untuk masjid, maka itu yang salah. Sekarang ini berubah. Niatnya, mohon maaf, bangunannya seperti masjid, tapi ternyata dibikin untuk lahan bisnis. Tidak sedikit masjid dibangun hanya untuk supaya orang yang tamatnya mampir ke situ. Silahkan anda pulang ke Indonesia. Cek sepanjang pantura dan sebagainya. Banyak masjid bisa dibangun. Apakah semua punya niat yang sama? Tidak. Sebagian tempat bukannya pantura, mungkin tempat yang lain. Hanya ingin bangun masjid supaya dikunjungi, supaya orang suka foto di situ, supaya ada keindahannya dan sebagainya. Itu apa faedahnya? Tidak ada manfaatnya. Nah, tapi poinnya adalah masjid seperti ini kata Allah, ini poinnya. Jangan diartikan Allah dihancurkan, tapi bukan. Poin terpentingnya kata Allah, yang seperti ini tidak akan banyak manfaatnya, tidak akan berfungsi. Mungkin bisa hancur dengan sendirinya, walaupun tidak hancur. Atap mulai lumpuh, karpet mulai tidak ada pengurusnya, macam-macam, sehingga hilang saja fungsinya. Maka dari itu, Utsman masih beda. Masjid Utsman masih lain. Kalau anda benar-benar masjid ingin berfungsi dengan baik, maka kata Al-Quran, ya, la masjidun usisa ala taqwa. Sifat ini yang harus terkembangkan dalam kebaikan. Dan ini disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di antara makna taqwa, Quran surah ke 3, ayat 133 sampai 134. Posisi paling kanan, sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Dan bergegas untuk memohon ampun kepada Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan dambakanlah anda punya surga di langit, nanti seluas langit dan bumi. Teman-teman, fokus sebentar di sini. Allah berjanji menyediakan surga seluas langit dan bumi. Anda disiapkan rumah seluas langit dan bumi. Silakan mau ngapain aja bebas. Bagi orang takwa, uiddat lil muttaqin. Sedangkan yang bangun masjid itu sifatnya disebut orang takwa. Apa di antaranya? Alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharra. Orang yang mau berinfak untuk kebaikan walaupun dalam keadaan apapun sulit. Kembali saya mengajak silakan. Anda punya 5.000, salurkan. 50.000, salurkan. 500.000, salurkan. Mungkin surga Anda di situ. Tapi poinnya niatkan dengan takwa. Tapi juga mohon maaf, wal kaafirina maghdhabun, sanggup menahan amarah. Kalau ada bahasa sanggup menahan amarah, artinya ada orang yang marah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Kalau memaafkan orang lain, artinya ada orang yang salah. Artinya apa? Anda nanti kalau sudah jadi masjidnya, ingat pesan saya ini ya. Ingat pesan saya ini. Kalau masjid akan dibangun, itu semua kalimat yang umum, semua yang terlibat. Tapi kalau sudah jadi, hati-hati teman-teman. Anda mesti belajar di masjid, karena nanti ada setan khusus yang akan bertugas untuk mengacaukan masjid. Dan tidak sedikit masjid yang sudah jadi, hancur dalam pengelolaan karena perilaku setan yang bersangkutan. Namanya khanjak. Khanjak itu punya dua tugas. Di Abu Dawud dalam hadis 666 sampai juga di Al-Bukhari. Tugas pertama menggoda orang sholat. Jadi kata Nabi kalau anda baru begini, dia belum goda. Tapi kalau anda sudah bertakbir, Allahu Akbar, maka kata Nabi dia akan mulai mengatakan kepada anda, uzkur, berkata, ingat ini, ingat ini. Anda kalau nggak percaya, nanti saat sholat asar, anda saat bertakbir begini akan bermunculan di kepala anda tuh. Ini, wakaf sekian sampai kalimat saya itu bakal muncul lagi. Kata Ustaz tadi hati-hati. Ada setan mengatakan itu setan. Katanya dia hatta lihat orang musolli karena kata dia musolli sampai ada orang sholat lupa tidak sadar berapa rakaat dan menunaikan sholatnya. Dan kalau dia berada di masjid, hati-hati, dia akan menggoda DKM masjid. Ini poin. Jadi saya tutup. Pak Aris, untuk pertanyaan Bapak, terima kasih. Ini teman kita, Masya Allah, teman saya, kemarin diundang, Masya Allah di Humia dan sebagainya. Dan kita berharap, Insya Allah, teman-teman, Ukhuwa, Humia, semuanya, kita bersinergi semua, tingkatkan takwa, bangun masjid yang kita makmurkan. Dan bawa nama bangsa kita keluar dalam kebaikan. Apakah kali ini? Nih. Yuk, munculkan sifat takwa. Iya, Bapak. Hadirkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada maksud lain tadi untuk pertanyaan karena waktu kita yang harus sampai jam 4. Jadi ya, mohon maaf. Saya sampaikan sebentar. Ini untuk tambahan informasi dari untuk Asiar TV pemirsa di sana ada sekitar 44.000 pemirsa sekarang melalui Facebook ya. Masyaallah. Running text yang diperoleh sekitar 7,5 juta dari hari awal tiba di Auckland. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemirsa Asiar TV. Insyaallah menjadi amal soleh dan amal baik bagi kalian semua. Kami ingin ingatkan Mas Indra, kita ada tiga link ya. Satu di Facebook, kedua di web kita juga yang live streaming, kemudian yang ketiga di Parabola. Jadi sebetulnya yang pertama dibuka itu mereka belum tahu, cuma dibuka silakan. Saya belum tahu berapa yang harus dikeluarkan. Saya sangat punya keyakinan setelah link tag ini muncul dan berapa kalkulasi yang diinginkan kita lihat nanti beberapa pekan ke depan. Tapi yang saya janjikan Insya Allah kalau teman-teman di Auckland tidak, kami akan ambil semua sertifikatnya Insya Allah. Ya, kita promosi. Sebelum saya berhenti, sebagai tambahan juga, alhamdulillah selesai saya sekarang ini bicara dari akhirnya sudah mendapatkan rumah dari saudaranya. Masih ada yang tidak bisa mengeluarkan karena saya BJ, ini ada masukan juga tadi dari keluarga. Kan? Sekarang ini aja coba ini pengurus HRI. Saya tantang ya, bukan tantang untuk kata di sini lagi. Itu soalnya jadi yang kita kan bakal buat dia. Salah satu tausiah kita tadi adalah kita menyebutkan mungkin ini momen kita untuk menuju jalan Allah. Bisa saja. Alhamdulillah. Dari keluarga Dudi, jazakallah khair. Bu Yuyu ya? Oh, oh mau nanya. Saya sebentar. Oh, gak nyampe. وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَإِنِّي قَرِيبٌ يَقْتَدِي بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحَمَّدٌ جِكَارٌ أَبَاهُ مَنْكَارٌ أَنَّهُ بَرْبَعَ كَبَارَهُ مِنْ مَنْكَارِهِ يَسْتَجِيبُ مَحَمَّدٌ كَبَارَهُ مَا أَصْلُهُ كَبَارٌ كَبَارَهُ مَا أَصْلُهُ كَبَارٌ هَذَا كُبُوَةٌ إِذَا نَسِيَ أَنَّهُ كُبُوَةٌ كُبُوَةٌ هَذَا كُبُوَةٌ yang malam Allah dibuat itu sebagai waktu untuk kita kembali kepada Allah. Kadang-kadang orang ada beberapa hal yang kita ingin kenal dengan Allah. Jangan ingin ya, dapat ini, keluarkan, ambil. Siapa pun anda. Tapi yang paling penting, anda akan menghadapi satu kejuan. Yang kita kejuan akan mau tidak mau anda akan mengeluh. Anda orang kaya yang berusaha tidak pernah tiba-tiba akan diberikan pada Allah Allah itu minimal anda berusaha. Ya Allah, apa Allah kata. Nah, poinnya, ketika anda berhadapan persoalan semacam ini, maka kalian bagaimana tanya, bagaimana memberikan penanganan dengan kesempatan. Jadi, kalian berhadapan, balik, balik, Pertama, matahari itu dekat. Ini sana, setiap kali kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan, poinnya dekat yang Allah SWT. Minta doa. Boleh jadi suara kita itu dekat, supaya kita mau mendekat kepada Allah SWT. Sebut nama itu. Karena itu kita sudah tidak mendekat kepada Allah. Sebelum kita minta, kita akan kita doa. Kalimat itu menggunakan bentuk yang semua uji. Dalam bahasa ini ada sedikit perubahan seperti ini. Future. Sorry, tapi begini ini perkara yang lain. Yes. Friends, anda berdoakan, anda berdoakan atas tidak ada lagi perubahan bentuk yang ada uji setiap apa yang anda lakukan dari itu. Teman-teman, dia ada dua permohonan yang disampaikan kepada Allah dan juga Bapak Kedua. Tapi prosesnya, ada yang diorangkan saat ini, ada yang nanti, akan ditunda dan kita harap untuk di poin yang pertama, setiap punya keperluan ada di dalam Al-Quran, maka mohonkan dulu kepada Allah dan juga di poin yang pertama. Doa. Tapi ternyata kalau kita tidak cukup, saya ulang doa, saya tidak cukup. Kalau ada masalah, kita harus selesaikan dengan doa, maka kita kehidupan kita tidak akan berada. Ya Allah, bikin hukuman, ya Allah, tiba-tiba dari dalam ini, menurut kehidupan. Ya Allah, maka bukan suara yang akan menurutkan, bukan kaya, bukan kaya, bukan kaya, bukan kaya, bukan kaya, bukan kaya, bukan kaya. Maka Allah menurutkan ke dunia, dari itu berkegiatan. Berusaha. Apa kita mau berkegiatan, maka Allah menurutkan ke dunia, dan juga ada berkegiatan. Ya siapa yang tak tahu cari jalan. Jadi poinnya dia hanya 15 orang yang salah berdoa ini. Hey manusia kalau punya keinginan suatu silakan berdoa menuju ke doa siapa. Dia tidak fokus. Satu teori fokus. Teori fokus mana kalau orang pandangan sebenarnya. Teori umumnya kalau orang mau bergerak, jadi dia anda mau bergerak dia jadi tidak. Di sifatnya, maaf saya akan berubah. Di itu sifatnya tidak mungkin turun-turun itu sudah akan dibiarkan, tapi harus berubah. Belajar. Anda pengen angkut, ambil dulu. Anda bergerak sedikit, tidak ada. Begitu anda bergerak sedikit, tidak ada. Nanti kan cuma terakhir ini. Yang kalau di Indonesia ada tiga ini. Cuma itu. Dan tunggu, tapi jangan dia mau berubah. Maka teman kita lihat, satu, dan bawah dia berubah. Ada pekerjaan yang kita lakukan, kadang-kadang cukup, kadang-kadang. Tapi yang ini persoalan, saya ingin rumah. Saya berhentian, jadi belum terpenuhi. Fokus, ini belum terpenuhi, saya berhentian. Apa yang harus saya lakukan? Apakah waktu kepada donor? Donor itu sesuatu yang tadi dirasa oleh donor, tapi kita ada donor itu di perjalanan. Jadi tadi saya mau membangun dan sebagainya, sekarang kita lihat dulu, ada tawaran dari Allah yang langsung meminta kepada Allah, yang langsung diberikan oleh Allah tanpa harus bergantung kepada Allah. Apa itu? Surah 2 ayat 72. Kalau ini menjadi tempat tadi, Surah 2 ayat 72. Saya langsung menjadi. Ya Tuhan ini. Walau Tuhan dan Surah Al-Quran, walau Tuhan dan Tuhan yang ada di tempat ini, kalau menjadi satu penduduk di satu komunitas, bukan satu doa, tapi semuanya memanifestasikan iman dan takwa kepada Allah, pasti jadi. Kata Allah, saya akan buka semua pintu jadi di dalam diri. Di dalam diri, jadi di dibuka. Syaratnya, ikatan iman, plus takwa. Nanti saya jawab, maksudnya tentang hukum itu, jadi tapi kita sama nanti yang terbaik. Iman, plus takwa. Iman dan takwa yang terbaik. Tinggal persoalannya, kita teman-teman, persoalannya ini juga dengan takwa. Takwa dia bukan serata di modern dari Allah. Di antara ini, Quran Al-Fatihah 65 ayat 23. Ini jaminan, wahai yang dipakirkan, hanya yang tidak berumah saja. Siapa yang meningkatkan takwa di kepada Allah, maka kata Allah, semua berumah dunia yang akan dipakirkan. Wahai yang berumah kita sudah lakukan, jadi yang mungkin menjadikan kebijakan, yang tidak dipakirkan, kita akan menjadikan. Karena kita bertanya apa bagaimana kita meningkatkan takwa tanpa pertanyaan. Jadi 119 kali mengulangi kalimat takwa. Kalimat takwa pertama dari orang yang berdiri. Dari kita mengenal dan berdiri. Siapa orang yang berdiri? Al-Fatihah yang sudah dua kali kuat. Perhatikan saja di sini. Perhatikan kalimat mana di sini. Kalau kalimat ini tidak sama dengan yang diutamakan anda, dan tidak seperti tulisan yang diutamakan anda, salah. Gitu. Tulisannya seperti ini. Yukri mu'lam. Ini. Satu seperti ini, kalau tidak begini, salah. Satu seperti ini. Nah, ini pertama namanya jaman atau jaman. Jaman. Kalau jaman itu dikit atau bagaimana? Tahan teman-teman. Banyak. Lihat-lihat ini. Yang banyak itu apa? Ada yang tanda-tanda banyak, yang tanda-tanda itu. Ada di mana 17, ada di 17. Di paling ini juga. Lima waktu. Akhirnya pada ada di 23, 23, 23, 23, 23. Lima waktu, 17 waktu. Ini tanda. Jika anak menaikkan lima waktu, itu anak membaca yang tanda. Anak masih 5 tahun, 5 waktu. Anda 50 tahun, 5 waktu juga. Maka kalau ini sudah ada semua, lalu tambah dengan semuanya. Keluar dari semuanya. Ada tahan ini, ada lupa, ada suruh, ada sekolah perawakit, ada lupak. Kalau saya berpikir, coba untuk yang ini, keluar. Ada yang tetap dengan lupa, amalkan ini, tidak masyarakat. Allah akan berusaha semua, mungkin itu kebaikan, itu nanti. Saya mau ucap sedikit sama ini. Saya baru ingin mampu di Indonesia. Saya sampai ke Indonesia. Saya yang berusaha dengan saya. Jadi kami punya orang. Kenapa dulu? Kenapa dulu? Bukan saya. Kalau kita harus menang. Dan memantapkan kata-kata. Katakan kita di rumah dan satu petak sebuah. Ini tempat tidur. Kemudian ini untuk mudah berbiaya. Dan bahkan kami orang itu kita tidak perlu menangkan kebutuhan dan kebutuhan. Kita cuma kasih satu orang di sini. Ya, jadi pernah sekali kalau saya malam-malam saya katakan dia sini kita ikan sini. Dia turun di sini. Kita mesti di sini tiga kali di sini. Begitu saya kita berkata, tapi malam-malam tidak hanya saya sendiri bagi kami kita di sini. Mihrab itu satu tempat yang disebutkan di Quran khusus untuk ibadah saja, tidak ada tempat keluar. Yang kalau ada di sini, maka Allah akan cepat mengabulkan doa. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 37 sampai 37. 37 mesti masuk ini sudah bawa 39 kali ke kanan juga. Dia kuliah tentang ada hari bahwa ada yang berapa wajah yang sama. Manusia buat apa yang berapa wajah? Rizkinya pangannya yang terwakil di sekali. Setiap buka kuncinya dia dimakan makanannya ada makanan ini. Di bawah kaki iman ada makanan ini. Kita cuma tidur sama manusia. Keterbuahan Allah SWT. Saya katakan kami berusaha. Saya cuma minta jadi kehidupan bermanfaat. Ada kebaikan-kebaikan manfaat untuk orang lain, manfaat untuk keluarga dan lahirkan bakal berusaha tidak ada lagi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mengambil sampai di pembunuh dan akan mengambilkan rumah. Begitu rumah mau jadi ternyata bukan kami pendidikan kepada saya bilang ini rumah bukan sampai. Tapi rumah lain itu atas nama lain supaya lebih cepat berusaha. Pindah ke tempat ini. Begitu pindah, ternyata orang yang akan menjadi lebih. Disiapkan nama lebih luas lagi, dengan tidak menangkan akan yang akan menang. Karena pertama itu berpindah. Tiba-tiba, ada orang yang kita lakukan, kalau jawab pakai apa, kita tidak bisa pakai kaki. Ada jawab pakai apa, ada jawab pakai kaki. Kami ini di kebaikan insya Allah, ya, supaya kami ini bisa kebiasa. Saya bilang, untuk apa? Saya tanya yang ada di sini, kita betul-betul ya. Dan siapa orang itu? Buya dia itu tidak. Begitu kopi pengolahnya akan kedua. Ternyata orang tidak ada di kepala ini berbeda. Sekarang kita berjingkat, mobilnya ada, motornya ada. Saya tidak bisa mengirim saya. Kalau bersangka dua anak ini, saya takut pada hari ini kita tidak ada. Ini poin. Kalau kita kan memperlukan orang biasa, apa pun berlaku. Silahkan pinjam yang ada masalah. Tapi syarat yang dalam banyak dengan peminjaman ini, ada itu menunjukkan yang tidak berbeda dengan peminjaman ini. Itu jatuh. Kalau tidak kaya itu yang terbaik. Yang kedua, kalau tidak kaya kalau tidak kaya kaya kaya kaya boleh kemudian sebelum dibacakan demo ini. Boleh kemudian anda gunakan yang tadi yang sifatnya tempat tradisional, ya. Ulama boleh ada tempat tradisional ini, tapi dengan catatan nanti ada beberapa hal yang berbeda. Macam misalnya tadi yang tidak terlalu banyak mengubahnya. Ya. Dan yang kedua, kita akan betul-betul pada Rasulullah dan pada sekitar kata Rasulullah dan sebagainya. Saya berdoa untuk ini kepada Allah sedangkan kebaikan-kebaikan dan semoga kita sudah terlambat kepada Allah SWT. Al-Quran, maksimal kita boleh dibagi kata manusia. Baik, terima kasih malam untuk teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan menonton hadir bersama anak semua. Dan di hari kami di Bukumis, saya memohon kepada Allah SWT. Semoga yang menjadi kesempatan kami dari Allah SWT. Dan sedikit lagi semua, semoga anda dapat kebaikan dari Allah. Kepercayaan pertama, kami mohon maaf kalau memang keberadaan kami ini ada apa yang kita berkenan. Semoga yang kita maafkan anda, Allah mengampuni dan berkenan kami sempat. Yang kedua, jika ada sebenarnya ada kemuliaan yang kita akan ambil, maafkan. Tapi kalau tidak ada kesalahan, tolong maafkan. Tidak ada yang kami yang dulu, untuk mendapatkan kata yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepotong sedemikian menit dari Ustaz tadi memberikan keterangan atas jawaban dari sahabat kita. Alhamdulillah, kalau kita bisa lihat di screen ini, kenaikan yang cukup signifikan ya di donasi rekening BCA yang dari Indonesia berdasarkan live dari Ahya TV, kita sudah mencapai 8.147 rupiah. Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dan dari fundraising yang sekarang, mungkin sekitar 1 jam lebih, kita sudah mencapai 48.500. Dan ditambah lagi barusan, selama nunggu-nunggu Ustaz Adi memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, Ahwan, nama saya tolong jangan disebut. Wah, namanya Ahwan. Untung bukan walau-walau. Kalau dia bilang saya nyumbang walau-walau, buat suka ketahuan siapa. Saking gak mau kelihatan. Nambah lagi 2.000 insya Allah dari orang Indonesia yang ada di Indonesia. Jadi sudah mencapai 53.000 New Zealand. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin kalau acara ini dibuat di Ramadan, mengingat reward yang berlebih 7 kali lipat, saya percaya kita bisa buat lagi di bulan Ramadan, insya Allah ya Pak Andri. Mudah-mudahan juga Ustaz Adi diberikan kesempatan kalau jadwal ketatnya masih bisa. Saya dengar selama bulan puasa ada ke Australia, insya Allah ke Melbourne. Mungkin bisa kita curi-curi waktu untuk kembali, insya Allah. Semua kan karena Allah, kita percaya. Apalagi Pak Indra ada lagi yang memberikan tutup baca. Jadi perintah terus nih. Baca ada SMS. Semua SMS di sini ada 3 nomor. Cuma semuanya ke saya. Bingung jadinya. Pak Andri nggak di SMS. Indra nggak di SMS. Masya Allah. Dari seorang hamba Allah yang ada di tempat ini yang tidak mau disebutkan namanya menyumbang 2.500 dolar, 1.000 akan diberikan sekarang, 1.500 ya insya Allah sampai bulan puasa. Masya Allah, dia mengerti ini, 1.000 sekarang, 1.500 ya nanti. Jadi 7 kali lipat dapatnya. Berhitung yang seperti itu yang berhitung yang benar. Ya enggak, bukan berhitung jam cleaning, gua kerja 2 jam, kerjain 1 jam. Ah, itu enggak benar. Ah. Udah masuk ya yang dari hamba Allah dari Indonesia 2.500 ya. Total sekarang adalah 55.500. Nih kalau lihat-lihat balance buku catatan antara ibu-ibu sama perempuan masih berat. Ibu-ibunya nih sama bapak-bapak. Bagaimana yang antara ibu sama perempuan dari sini? Enggak. Bingung maaf tuh Pak. Saking senangnya saya tadi. Saking senangnya. Enggak nyangka dapat 55.000. Ini ada yang senyum-senyum di bangku belakang. Mata saya kemana saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan dia WhatsApp saya juga nih. 5 menit lagi habis. Ya 5 menit lagi. Tolong dicatat dari hamba Allah yang ke BJ WhatsApp tuh ada berapa tuh jumlahnya. Tolong cek dikasih tahu biar Buat ini jamaah yang baru datang dan belum sempat makan siang, kami persilahkan, silakan masih ada makanan di belakang sana. Silakan persilahkan, juga minuman dan kue masih ada di belakang. Terima kasih. Tolong ditambahin lagi dari sahabat anak sebagai pemain bola di zaman lalu. Ternyata ada hadir di sini satu sertifikat, please. Nanti anak kasih tahu namanya. Pemain bola, dulu sama-sama main bola, masih zaman-zaman senang-senang. Ayo, ini sedikit ya, ada pertanyaan mana yang paling prioritas, apakah berdampak untuk keluarga atau keluarga atau keluarga masih ada sebagainya. Kurang apa sebuah jalan kemudian. Ingat, ada prioritas yang paling utama. Ya, kalau ada yang dibagi, itu dibagi. Tapi kalau ada kegolongan yang dapat, itu keluarga lebih baik. Ya, terutama itu orang tua. Ya, kul ma'afak saya itu paling wajah ini, orang tua dulu. Biar masalah kami bisa berpikir, waliyatnya orang ini, waliyatnya orang ini, waliyatnya orang ini, orang-orang yang dalam, itu membutuhkan dari perjalanan. Jadi lima masalah walaupun pertama. Kalau ada yang itu bisa terpenuhi, yang lain akan lebih baik. Jadi dengan kata nanti, anda berhenti, tapi keluarga anda merasakan yang seperti itu tidak betul. Tapi kalau anda berhenti, di dunia, maka terjadi yang paling penting. Selamat datang.